عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Selalu kita ucapkan kalimat mulia ini kepada Zat yang Maha Mulia pula, Zat yang Maha Kuat, Maha Bijaksana, Maha Adil, Maha Perkasa, menciptakan segala sesuatu yang di langit dan di bumi, kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata kita. Zat ini zat yang paling pantas untuk ditunduki, dihormati, dipatuhi dan juga dicintai. Karena memang kata kuncinya, La ilaha illallah, La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang paling pantas untuk ditunduki dan disembah di langit dan di bumi kecuali Allah. Zat yang mulia ini, yang maha mulia ini, yang maha kaya, telah menggantungkan segala kebutuhan kita di muka bumi ini, dari makanan, minuman, pakaian, apa saja yang kita butuhkan, dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka sering-seringlah saudaraku mengucapkan kalimat yang mulia ini. Jadi kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya oleh sang pencipta Allah, fisiknya, akhlaknya, ilmunya, dinobatkan menjadi pemimpin anak Adam pada hari kiamat, penutup para nabi dan rasul, satu-satunya utusan Allah yang diutus untuk seluruh alam semesta. Manusia terbaik ini telah membawa hukum halal haram, perintah dan larangan sang pencipta kepada kita, sehingga kita memiliki panduan hidup. Maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia, selalu kita menjalankan perintah Allah untuk memberikan salam hormat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, semoga Allah berkahi waktu kita ke depan. Kita akan bahas judul indahnya menjalin hubungan dengan sang pencipta. Ada sebuah tulisan yang sedang saya susun yang berhubungan dengan masalah ini. Tentu saja tujuan utama adalah bagaimana memotivasi setiap muslim dan muslimah agar selalu kontak, connect, berhubungan dengan Tuhannya Allah. Karena berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala hanya akan mendatangkan ketentraman jiwa. Saya akan terus ulangin kalimat ini sebagaimana di 2 atau 3 pertemuan kita yang lalu juga saya pernah ucapkan. Bapak ibu sekalian, coba datangkan di benak kita semua yang disembah selain Allah. Semua yang disembah selain Allah. Patung kah, batu kah, malaikat kah, syaitan kah, pohon kah, apa saja, api kah. Semua itu dalam ajaran baginda Nabi SAW adalah makhluk. Sama dengan kita. Kita sama dengan air, sama dengan batu, sama dengan api, sama dengan malaikat, sama dengan jin, sama dengan tumbuh-tumbuhan, sama dengan hewan-hewan sebagai makhluk kesamaannya. Ciptaan sang pencipta Allah. Karena memang selalu kita kumandangkan La ilaha illallah. Tidak ada yang paling berhak untuk disembah dan diakui sebagai Tuhan kecuali Allah. Maka semua itu makhluk. Tidak perlu kita menggantungkan nasib kita, apalagi kalau sampai tunduk, cinta, menyembah dalam bahasa sederhananya atau langsung difahami kepada benda-benda ini semua. Karena patung yang disembah, pohon yang dianggap keramat, semuanya apapun yang disembah selain Allah ini enggak punya andil sedikit pun di alam semesta ini. Enggak di pergantian siang malam, tidak pada persiapan minuman air kita, tidak pada menghilangkan rasa lapar kita, tidak pada menghilangkan haus kita, tidak pada menghilangkan capek kita, tidak ada andilnya. Bahkan patung-patung yang disembah, pohon-pohon yang disembah, semuanya mengikuti fenomena alam. Kalau malam ya gelap juga, kalau siang juga gelap, kalau hujan ya basah. Apa andil mereka? Apa yang mereka bisa lakukan semuanya? Allah Subhanahu wa taala banyak menantang dalam Al-Qur'an kepada manusia agar berpikir baik-baik tentang masalah ini. Ayat Al-Qur'an yang paling masyhur adalah bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Hai sekalian manusia, semua manusia diajak ngomong sama Allah. Bukan cuma orang beriman. Diberikan perumpamaan, fikirkan baik-baik. Innalladzina tad'una min dunillah. Semua yang kalian seru selain Allah itu, mau patung kah, mau pohon kah, mau api kah, mau apa saja, lain yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Mereka tidak akan pernah bisa mampu menciptakan seekor lalat walaupun mereka berkumpul satu sama yang lain. Wa in yadhlub minhum dzubabu syai'an la yastankidhuhu min. Dan kalau lalat mencuri sesuatu dari mereka, mereka tidak mampu mengambilnya kembali. Da'ufat ta'alu wal matlub, sungguh lemah yang disembah dan yang menyembah. Teman-teman sekalian, sistem yang begitu rumit di depan mata kita, banyak orang tidak menyadari tentang adanya sang pencipta. Dari mana kita ini sebenarnya? Siapa yang membuat kulit kita? Siapa yang menata urat saraf yang miliaran jumlahnya di depan di dalam tubuh kita, yang mengatur fungsi-fungsinya? Siapa yang membentuk otot kita lalu memfungsikannya? Siapa yang menciptakan tulang kita dengan sumsum-sumsumnya ada di dalam? Siapa yang memberikan kita penglihatan, pendengaran? Adakah andil dari patung, dari pohon, sesuatu dengan itu semua? Populasi manusia, lahirnya manusia semua, terus menerus tidak pernah berhenti. Dari mana semua itu? Karakter-karakter manusia, sifat-sifat, suka, sedih, marah, senang, dari mana semua itu? Apakah begitu saja terjadi seperti orang-orang ateis katakan? Mereka akan mentok ke sebuah titik nanti. Kalau ini terjadi begitu saja, dari mana awalnya? Mereka tidak punya jawaban pada saat dikatakan dari mana awalnya. Orang beriman kepada Allah, teman-teman sekalian, punya jawaban. Oh, kita dari manusia pertama namanya Adam, dari tulang rusuk yang diciptakan Hawa. Surah An-Nisa ayat 1 menjelaskan, lalu Allah mengatakan, kami kembang biakkan kalian dari dua orang ini sehingga kalian hidup di muka bumi ini. Lalu diturunkan wahyu untuk memandu, mana makanan boleh, mana yang tidak boleh, mana minuman boleh, mana minuman tidak boleh, mana pendapatan boleh, mana pendapatan tidak boleh, mana pergaulan boleh, mana yang tidak boleh. Dari cara kita pakaian, makan, minum, tidur, bangun tidur, masuk kamar mandi, berinteraksi dengan tetangga kah, dengan orang tua kah, dengan pasangan kah, dengan anak-anak kah, diatur sedemikian rupa dengan tatanan yang luar biasa rapinya, sampai mati pun disampaikan bagaimana. Nanti pun ada kebangkitan diberitakan, nanti ditimbang amal baik sama amal burukmu ya, ingat tobat sebelum tidur, sebelum mati. Kemudian nanti di sana di akhirat ada surga dan neraka. Kalau kamu patuh, kamu akan masuk loh di sana. Surga itu begini, begini, begini, begini, dirincikan semua. Pakaiannya ahli surga, istanahnya, kebun-kebunnya, pendamping-pendamping dari bidadari, pelayan-pelayan dari bidadara, dan panjang lebar. Jangan membangkang ya. Bangkang itu dosa loh. Dosa itu zina, riba, ini, dusta, segala macam. Dirincikan dosa-dosa itu. Sebagaimana dirincikan juga ibadah tadi, sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Ini kalau kalian langgar, dapat dosa. Nanti masuk neraka loh ya. Neraka itu dirincikan. 1, 2, 3. Siksaannya nanti dibakar, nanti dicincang, nanti di ini, disiram air panas. Segala macam hal terinci. Kalau Bapak Ibu lihat di YouTube ceramah saya yang ketik Khalid Basalamah, surga dan neraka, ada bahasan bedah buku khusus di Jakarta. Itu memang teman-teman sekarang saya panjang lebar bahas sebuah bedah sebuah buku. Dan buku itu Masya Allah sangat bagus. Judulnya Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka. Kita sudah dirincikan semua. Orang beriman tahu dari mana asalnya, apa tujuan hidupnya, bagaimana dia mati, gitu. Kemudian bagaimana pembangkitan, bagaimana nanti masuk di akhirat ada surga dan neraka, bagaimana keabadian. Orang yang tidak punya Tuhan, teman-teman sekalian, bingung, tidak tahu dari mana asalnya, apa tujuan hidupnya, mereka tidak mengerti sama sekali. Seorang badui pernah berkata, bagaimana bisa manusia tidak melihat, bukankah sebuah bekas kaki menandakan bahwasanya ada orang yang pernah melewatinya? Bukankah bekas makanan yang tertinggal berarti pernah ada orang makan? Bagaimana seseorang bisa meyakini poin seperti itu, tapi dia tidak yakin alam semesta yang begitu rumitnya sistem yang ada ini, itu tidak ada penciptanya? Kita tadi baru bicara diri kita, teman-teman sekalian. Pertanyaan lebih lanjut, coba kita lihat ke hewan-hewan. Siapa yang membuat kulitnya harimau dengan corak garisnya yang bagus, belang-belangnya? Siapa yang menciptakan gigi taringnya, matanya, sifatnya? Mengajar dia untuk menyerang, memakan musuh, memakan makanan untuk bisa dapat makanan. Kenapa gak pernah habis rusa yang selalu diterkam oleh harimau? Kenapa selalu ada? Semua itu kalau dalam Al-Quran diceritakan, bagi orang yang beriman tahu ini perhiasan dunia untuk menunjukkan kemahabesarannya Allah. Teman-teman sudah tahu belum? Semut itu kata ilmuwan, kalau didirikan semut itu, dibesarkan tubuhnya seperti manusia, 1,61 meter 60 cm atau 1 meter 70 cm, diberdirikan sama dengan manusia sebelahnya. Semut itu satu ekor bisa makan manusia. Sementara kita, manusia, tidak bisa makan manusia atau hewan sebesar badan kita. Dalam satu kali makan ya, semut itu bisa memakan, kalau dia dibesarkan tubuhnya kayak manusia, satu manusia bisa dihabisin sama dia. Dengan rumitnya sistem, kakinya ada berapa, postur tubuhnya, matanya, warnanya, gigi taringnya, taringnya memotong-motong, kadang-kadang kalau menggigit sampai kita sakit. Allah sang pencipta memberikan postur tubuhnya kecil, tapi bisa menyakiti manusia yang besar. Siapa yang membuat semut itu, sifat-sifatnya, karakternya, bentuknya semua sama, jumlahnya ribuan, mengajarkan untuk membuat tempat-tempat, dan seterusnya. Belum kita bicara banyak hewan-hewan, jenisnya jutaan. Belum kita bicara ikan-ikan yang di lautan dengan segala macam jenisnya. Belum kita bicara tumbuh-tumbuhan. Ini pohon pisang, begini batang pohonnya, begini daunnya, begini pisangnya. Siapa yang menata pisang itu teman-teman, ditangkainya seperti itu. Dengan rapinya, ada 10 sisir, ada 12 sisir, ada 8 sisir dengan tata rapi. Warnanya, cita rasanya, aromanya, siapa yang membuat semua itu? Siapa yang membuat durian dengan begitu kulitnya, di dalamnya buahnya dengan begitu lembut dan wangi? Kita kadang-kadang teman-teman cuma makan, tidak pernah berpikir hal yang lebih besar. Pernah saya kasih contoh ini, waktu saya datang yang lalu di Denpasar, tapi saya coba ulangi supaya kita bisa merenungi lagi kembali. Kalau kita lagi berdiri di pinggir pantai ini teman-teman lautnya bagus, warnanya lautnya lagi biru, ada pohon kelapa di situ, ada buah kelapanya, ada matahari, ada awan gitu kan. Ada bahtera, ada kapal di atas itu, pemandangan yang indah. Datang seseorang di sebelah kita, seorang pelukis, datang duduk bawa papan lukisnya 1x1 meter. Lalu dia lukis persis seperti apa yang kita lihat. Sama juga dengan yang dia lihat, sama warna lautnya, pohonnya dilukis sama dia. Persis sama. Kira-kira kita nilai orang ini hebat atau enggak? Hah? Pasti kita akan mengatakan orang ini hebat. Bahkan lukisan yang mirip dengan aslinya, harganya mahal. Bisa miliaran harganya lukisan itu. Kadang-kadang kita beli hanya untuk dipajang di ruang tamu kita. Kita lupa teman-teman sekalian, pelukis ini hanya menciplak saja. Apa yang ada dengan sangat besar di depan mata kita ini. Tapi kita sudah kagum-kagum sama dia. Kita nggak kagum dengan yang dasarnya diciplak oleh dia. Bayangin dangkalnya pemikiran manusia. Dia beli miliaran lukisan itu, dan dia tidak mau membayar di jalan Allah pencipta langit yang jelas-jelas depan mata ini. Depan matanya teman-teman sekalian. Dan lukisan manusia hanya bisa dipajang dan kenang. Kita kalau lagi duduk di ruang makan, kita lihat lukisan itu. Oh iya, ini dulu ya lukisan pada tahun sekian, oh pelukisnya sekian, di daerah ini. Cukup sebatas itu, gak lebih daripada itu. Lukisannya Allah teman-teman sekalian, buah kelapanya bisa dipetik, bisa dimakan. Air lautannya bisa dirasa, bisa diambil hasilnya. Panas terik mataharinya bisa terasa, bahtera yang ada di atasnya bisa dirasain. Bagaimana caranya kita tidak berpikir hal yang lebih besar dan kita berpikir hal yang kecil? Fakta, ada 1000 fakta teman-teman, ribuan fakta kalau kita mendatangkan Allah sebagai pencipta. Nggak bisa dipungkirin. Fakta lapangan, di muka bumi ini, persaingan antara orang beriman adanya Allah atau orang tidak beriman adanya Allah. Dan 7,5 miliar manusia, 6 miliarnya semua orang yang mengaku ada Allah. Mayoritas manusia tahu itu. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam. Gitu kan? Tiga-tiganya mengaku ada Allah. Sisanya 1,5 miliar itu ateis. Orang-orang musyrik, orang-orang munafik yang tidak jelas agamanya. Tapi lebih banyak orang yang beriman kepada Allah. Jadi teman-teman sekalian, beriman kepada sang pencipta yang merupakan asas agama kita. Bahkan baginda Nabi SAW berdakwah 13 tahun di Mekah. 10 tahun pertama belum ada perintah jihad, belum ada perintah haji, belum ada perintah sholat 5 waktu, belum ada perintah-perintah puasa Ramadan. Berputar di hadis Nabi SAW, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ikrarkan dengan fikiran kalian, dengan lisan kalian, yakini dengan hati kalian, tidak ada Tuhan di langit dan di bumi yang berhak disembah kecuali Allah, kalian pasti beruntung.

Jadi sudah sering baca Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah sembuhin, tapi sampai meninggal belum sembuh. Apa kata Nabi SAW? Nanti mereka akan diberikan pahala bergunung-gunung. Mereka tanya, pahala apa ini? Kami gak pernah ingat buat apa nih, ibadah apa. Kata para malaikat, ini doa-doa kalian yang belum kalian dapatkan ijabahnya di dunia. Maka semua serentak mereka berkata, ya Allah, coba seandainya kami tahu, kami berharap semua doa kami belum kami terima jawabannya di dunia, supaya kami panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat untuk tinggikan derajat di surga. Berhubungan dengan sang pencipta, teman-teman sekalian, adalah hal yang sangat luar biasa. Karena dialah yang menciptakan apa saja. Maka secara otomatis kita sudah sampai pada, kalau di perusahaan itu direkturnya atau bahkan ya, komisarisnya, langsung pada orang yang tertinggi atau yang menguasai, yang langsung bisa memberikan kepada kita. Menjalin hubungan dengan sang pencipta Allah ini akan membuat ketenangan jiwa. Saya akan mulai, teman-teman sekalian, dengan contoh baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau setelah 8 tahun, 9 tahun berdakwah di Mekah, Nabi SAW merasa Mekah ini kayaknya udah gak layak dakwah nih. Selama hampir 8 tahun berdakwah, 9 tahun berdakwah di Mekah, subhanallah, tidak ada yang beriman kepada Nabi SAW kecuali 153 orang. 83 orang hijrah ke negeri Ethiopia, ke Habasyah, tinggal di sana, dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan yang tinggal bersama Nabi SAW di Mekah, 69-70 orang sama beliau. 8 tahun, 9 tahun berdakwah. Maka Nabi SAW melihat, dan di situ juga disiksa kaum muslimin, gak bisa berdakwah, gak bisa bertemu orang, keluar Mekah pun tidak bisa, dijaga di pintu gerbang. Susah, kalau begitu dakwah digebukin, dipukulin, mati pun gak ada masalah. Kalau ada orang Mekah yang bunuh orang Islam, halal, gak dihukum. Jadi betul-betul terus isolasi. Nabi SAW berpikir cari lokasi dakwah baru. Lalu terlintas di benak Nabi SAW, ijtihad beliau, lokasi dakwah yang paling dekat adalah kota Taif. Kota Taif, teman-teman, kurang lebih 60 km dari Mekah. Dan kota ini dingin, enak. Sampai sekarang, Masya Allah, udaranya bagus sekali. Dan sudah masuk di, tentu dia dekat Mekah ya, jadi masuk di kerajaan Saudi sekarang. Pergilah Nabi SAW sebelum subuh ke sana, masih gelap. Karena kalau sudah terang, biasanya orang-orang Mekah lihat, ditahan, gak boleh keluar. Supaya gak ada yang tahu. Rupanya, Nabi SAW jalan kaki, 60 km jalan kaki bisa ditempuh sampai 3 hari. Jalan kaki, baru sampai ke kota Taif. Pamannya, Abu Lahab, yang Allah sebutkan dalam surah Masad, benci sekali dengan Islam ini. Benci sekali dengan Nabi SAW, karena Nabi menantang mereka untuk menyembah berhala. Sementara Abu Lahab ini termasuk pebisnis terbesar di Mekah, patung. Dia yang banyak jual patung. Nah, dia merasa Nabi SAW kalau larang, walaupun ponakannya sendiri, berarti ganggu bisnisnya dia nih. Sampai anaknya dia, ada yang menikah dengan ya, anak Nabi SAW. Suruh cerai. Maka ini penyebab daripada kebencian yang luar biasa, membuat Abu Lahab tahu Nabi SAW keluar dari Mekah. Maka Nabi SAW dikejar oleh dia, tapi dia lewati jalur yang lain pakai kuda. Satu hari setengah sudah sampai ke Taif. Dia sampaikan, Abu Lahab sampaikan ke orang-orang Mekah, orang-orang Taif, termasuk kepala-kepala sukunya. Waktu itu suku Thaqif namanya. Kalau akan datang kepada kalian ponakan saya namanya Muhammad, orang itu pendusta, jangan dipercaya. Dia penyihir, dia memisahkan antara suami istri, dia begini, dia begitu, segala macam keburukan. Dan kalau kalian menerima dia, pasti kacau, akan kacau negeri kalian sebagaimana kami kacau. Sekarang kami ribut, kami begini, kami tidak tenang, dan segala macam hal. Nabi SAW waktu tiba di sana, teman-teman sekalian, tiba di Taif, begitu datangi ketua kepala sukunya, spontan penolakan. Langsung tidak mau menerima. Karena ada informasi dari Abu Lahab tadi, gak mau menerima. Lalu kata Nabi SAW, baiklah, kalau kalian tidak mau terima, izinkan saya berdakwah ke kaum kalian. Enggak, kata mereka, enggak boleh sama sekali. Kalau kamu berdakwah, kalau kau berdakwah ke mereka, maka kau akan ngacoin semuanya. Maka kami usir kamu, kamu keluar dari Taif. Nabi SAW pun akhirnya coba merayu, tidak bisa. Akhirnya pemimpin-pemimpin kota Taif ini mengatakan kepada satu kota Taif, bayangin kalau satu Denpasar gitu ya, semuanya rajam Nabi SAW, lempar dengan batu. Tapi bukan badannya, kakinya. Setiap Nabi SAW angkat kaki kanan, misalnya kaki kanannya yang dilempari SAW, kaki yang mulia, kakinya Nabi dilemparin, berdarah-darah. Turun kaki kanan, kaki kiri diangkat, kaki kiri yang dilemparin. Sampai semuanya penuh dengan darah nih. Nabi SAW terus jalan, karena kalau beliau diam, malah nanti bisa mati terajam gitu. Dan dakwah akhirnya terhadang. Maka jalanlah. Nabi SAW sampai di pintu gerbang kota Taif, sudah keluar, mereka tutup pintu gerbang, lalu Nabi SAW terjatuh duduk. Dalam kondisi sakit luar biasa. Panas matahari terik keringatan. Dalam kondisi seperti ini, dakwah di Mekah ditolak, dakwah di Taif ditolak, jalan sendirian tidak ada pembela, dilemparin, dirajam. Beliau berusaha datang ke bawah sebuah pohon, teman-teman sekalian, lalu Nabi SAW mengucapkan kalimat, ini saksi bahasan kita. Kata Nabi SAW, ya Allah, kemana engkau akan arahkan kakiku? Ke sebuah kota kah? Mekah, yang menolak dakwah. Atau ke kota ini, Taif, yang melempariku seperti ini. Atau ke satu masa depan yang aku belum tahu, ya Allah. Tetapi, kalau seandainya, ya Allah, semua ini tidak membuatmu atau tidak merusak hubunganku denganmu, maka aku tidak peduli, ya Allah. Tetap aku akan berdakwah. Aku akan sampaikan agama ini selama memang ini tidak merusak hubungan denganmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memberikan jawaban kepada Nabi SAW pada saat itu. Datang Jibril alaihissalam. Lalu Jibril berkata, hai Muhammad, aku telah diutus oleh Tuhanmu datang khusus untuk menjawab keluhanmu tadi. Dan di sebelahku ini ada malaikat penjaga gunung, tugasnya ngurus gunung seluruh muka bumi ini. Dia kepalanya nih, pimpinan malaikat pengurus gunung seluruh bumi. Kau tinggal titahkan, hai Muhammad. Kalau kau mau, perintahkan saja dia, maka dia akan satukan semua gunung Mekah dengan gunung Taif. Jadi teman-teman kalau naik mobil dari Mekah ke Taif ini gunung semua, gunung batu. Kota Taif itu ada di atas gunung gitu, dingin dia. Dia akan satukan antara gunung-gunung Mekah sama gunung Taif sehingga dua kota ini habis dalam sejarah dunia. Gak ada lagi Mekah sama Taif nih. Dan dakwamu tetap akan tersebar. Pasti akan tersebar apa yang kau sampaikan. Ini agamanya Allah. Atau kamu bersabar, dakwahin mereka dan agamamu juga akan tersebar. Allah berikan jawaban. Maka kata Nabi SAW, saya bersabar. Semoga saja dari kota ini, ditunduk kota Taif, dari kota ini Allah mengeluarkan dari keturunan mereka yang beriman kepadanya. Subhanallah, doa Nabi SAW mustajab nih. Diterima sama Allah. Keluarlah dari kota Taif. Cukup satu orang ini, banyak yang lainnya. Tapi satu orang ini kita kenal betul namanya. Namanya Abdurrahman ibn Sakhr. Julukannya Abu Hurairah. Abdurrahman ibn Sakhr namanya beliau. Abu Hurairah, Hurairah diambil dari kata-kata hirrah yang berarti kucing. Karena Abu Hurairah suka pelihara kucing. Nama dia Abdurrahman ibn Sakhr. Keluar dari kota Taif itu tadi. Dan beriman kepada Nabi SAW dan menjadi perawi hadis terbanyak. Ini juga termasuk kasih sayangnya Nabi SAW kepada umat manusia. Beliau tidak, kalau beliau itu hari minta dihancurin, dihancurin semua. Tapi akhirnya tidak jadi hancur. Teman-teman sekalian, menjaga hubungan dengan Sang Pencipta Allah ini bukan hanya sekedar membuat orang bisa sabar dalam masalah sebagaimana Nabi SAW tadi. Tapi juga bisa seseorang mampu meninggalkan dosa, kenikmatan dosa yang ada depan mata. Saya kasih contoh kisah. Setiap apa yang saya ucapkan sekarang sampai habis materi kita insya Allah, saya akan datangkan kisah-kisah. Kisah seorang anak muda di zaman tabi'in dulu. Anak muda ini terkenal dengan tampannya, postur tubuh yang kekar, ya, jalur nasabnya yang suci, kaya raya dan soleh. Semua perempuan di wilayah Irak memuji-muji dia, diidolakan sudah. Yang perempuan yang soleha berharap jadi istrinya. Perempuan yang fasikah, yang buruk imannya, ini berharap berzina dengan dia. Penawaran selalu datang ke anak muda ini, zina. Zina gratis plus minta apa saja dikasih. Mau minta emas, mau minta kereta kencana, apa saja, yang penting mau berzina. Selalu dia tolak. Ringkas cerita, anak muda ini umurnya 20 tahun. Ada satu istri pejabat pemerintahan pada saat itu, terkenal juga dengan kecantikannya, dengan postur tubuh yang tinggi, yang semampai, yang segala macam hal kelebihan. punya kelebihan, jalur nasabnya terkenal, nikah sama seorang pejabat. Dia bilang sama teman-temannya, perempuan fasikah ini bilang, saya akan taklukkan anak muda itu, dia pasti berzina dengan saya. Kata teman-temannya, kalau kau bisa hebat, coba buktikan. Dia bilang, baiklah. Dia bilang sama dayang-dayangnya di rumah, ada 4 orang dayang-dayang pembantunya. Dia bilang, kalian tahu gak si Fulan? Kata si perempuan ini, kalian tahu gak si Fulan? Laki-laki ini dimaksud. Dayang-dayangnya bilang, iya, itu kami idolakan. Kalian mau berzina gak sama dia? Maka spontan dayang-dayang ini, orang fasikah semua ini. Oh tentu saja. Jangankan berzina, berdampingan aja sudah kami merasa sebuah prestasi, apalagi berzina. Kata majikannya, saya akan berzina dengan dia. Dan kalau saya berhasil, saya akan berikan kalian kesempatan berzina dengan dia. Tapi kalian harus dukung saya. Baik, apa yang kami harus lakukan? Kebetulan rumah anak muda ini, Bapak Ibu sekalian, rumahnya dia dengan masjid, ngelewatin rumahnya si perempuan ini. Jadi 5 waktu sholat kalau ke masjid pasti lewat rumahnya orang ini, rumah pejabat ini. Perempuan fasikah ini menunggu dalam kisah yang dikatakan suaminya sampai safar, tugas negara. Dia tahu kapan safar suaminya, dan zaman dulu teman-teman orang kalau safar itu bisa sampai 3 bulan. Karena memang tidak ada transportasi kayak kita sekarang, tidak ada pesawat, orang naik kuda. Bisa hidup, bisa mati gitu. Safarlah si pejabat ini keluar Irak pada saat itu bertugas negara. Ringkas cerita, si perempuan ini mulai menjalankan tipu syaitannya. Dia bilang sama dayang-dayangnya, suami saya sudah safar semalam, sebentar kalau anak muda ini lewat, waktu itu kebetulan duhur siang hari. Kalau perempuan laki-laki ini lewat, tahan dia. Dan kalian keluar bilang, di dalam rumah kami, sambil kalian menangis-nangis, tuan kami sedang sakarat, akan meninggal dunia. Suaminya gak ada laki-laki, tolonglah. Kalau dia masuk ke dalam rumah, jebak dia. Maka dayang-dayang bilang, baiklah, lewatlah si anak muda tokoh kita ini. Kemudian dayang-dayang ini keluar, tiba-tiba buka pintu, nangis-nangis, tuan saya di dalam lagi sakarat, dan tolong bantulah. Alah, bu laki-laki ini, mungkin seperti orang diantara kita juga kalau tahu seperti ini, lillahi ta'ala dia masuk ingin membantu. Karena ini juga orang-orang pada tahu orang lewat di situ. Begitu masuk ditutup pintu, kata dayang-dayang ini, sama tuan rumahnya sekalian, kamu sekarang sudah terjebak dalam jebakan kami. Kamu harus berzina dengan kami. Kalau tidak, kami semua berlima akan teriak ke orang-orang kalau kau datang untuk menzinai kami. Kau akan memerkosa kami. Jadi dijebak untuk berbuat zina. Ini bukan orang seperti seseorang di antara kita sengaja mampir ke tempat zina atau ngerayu perempuan. Perempuannya yang minta lima-limanya. Zina gratis di sini. Plus lagi si tuannya bilang apa? Kalau kau zina dengan saya, maka apa saja yang kau minta saya kasih. Mau minta emas, mau minta kereta kencana, kalau kita sekarang mobil mewah, minta apa saja. Yang penting zina dengan saya. Plus, kapan saja kau butuh zina, datang ke sini. Digodain dengan minyak wanginya, dengan penampilannya, dengan kata-katanya. Laki-lakinya anak muda selalu tegar. Dia mengatakan, hai fulana, bertakwalah kepada Allah. Allah maha melihat. Allah tahu nih. Kamu jangan bermaksiat kepada Allah, dan jangan kau khianati suamimu. Berbahaya, hukuman Allah akan datang. Tidak mau terpengaruh. Perempuan ini sudah masuk di benaknya pikiran syaitan. Yang terakhir teman-teman sekalian, anak muda ini berdoa kepada Allah. Lihat di sini yang saksi bahasan bagaimana seseorang menjaga hubungan sama pencipta Allah ini. Dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku selalu menjaga kesucian kemaluanku, agar aku tidak berzina, tidak melanggar hukum-Mu ya Allah, dan Engkau menjadikan zina sebagai dosa besar. Sekarang aku dijebak untuk berzina, maka selamatkanlah aku dari jebakan syaitan ini. Allah punya cara teman-teman sekalian. Yang terjadi adalah anak muda ini rasa mules tiba-tiba dalam kisah yang dikatakan. Jadi perutnya tidak enak, sakit, mau buang air besar. Lalu dia bilang sama perempuan ini, perut saya sakit, memang apa adanya, saya mau buang air. Kata si tuan rumahnya, itu kamar mandi WC di sana. Kamu silakan selesaikan hajat kamu, keluar tetap zina sama kami. Anak muda ini masuk ke WC sambil berpikir, dia sambil buang air, subhanallah, kisahnya begitu. Setelah buang air, muncul ide dia sebagai pertolongan dari Allah, dia ambil kotorannya. Anak muda ini bersih sekali, wangi, bersih, orangnya gagah, tidak pernah begini. Tapi tiba-tiba muncul idenya, dia ambil kotorannya sendiri lalu digosok di bajunya. Sedikit, tidak banyak. Begitu dia keluar dari kamar mandi WC, si perempuan ini lihat, perempuan ini orang kaya, biasa bersih, biasa wangi, lihat kotoran di badan, kok kamu begini, jorok sekali kalau bahasa kita. Dia bilang, saya begini sekarang, inilah saya. Maka tuannya bilang, tuan ruanya bilang sama dayang-dayangnya, keluarkan laki-laki ini dari rumah saya, karena saya tidak pernah temukan laki-laki sejorok dia. Gak mungkin saya mau berzina sama orang begini. Maka laki-laki tersebut keluar, teman-teman sekalian, begitu depan pintu orang ini, sujud syukur kepada Allah karena tidak jadi berzina. Bayangkan bagaimana seseorang kalau tahu Tuhannya, bisa, kalau tadi Nabi SAW dalam kondisi sakit, musibah sedang datang, bisa sabar, dan pada saat itu puncaknya Allah akan datangkan pertolongan, orang anak muda ini diajak berzina gratis, bisa dapat dengan menikmati mereka, dapat lagi hadiah-hadiah, bisa dia tinggalkan karena tahu bagaimana menjalin hubungan dengan Sang Pencipta Allah. Teman-teman sekalian, untuk lebih jauh dalam masalah ini, saya akan sebutkan kisah orang-orang soleh secara berurutan. Maksud saya secara berurut, ya, berarti kata ini berentetan lah ya, dari kisah ke kisah, dengan berbagai macam kasus yang terjadi. Saya akan mulai, teman-teman sekalian, dengan kisah seorang ulama tabi'in yang masyhur sekali dengan kesolehannya dan ilmunya. Namanya Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin, teman-teman sekalian, orang yang terkenal dengan takbir mimpi. Ini muridnya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Ini tabi'in yang terkenal dengan ilmu yang sangat luas. Muhammad bin Sirin ini seorang pedagang. Dan teman-teman tentu bisa ambil pelajaran, kalau pedagang bisa ambil pelajaran dari kisah ini. Dia beli kios, kalau kita toko tentunya, di satu pasar di Irak. Karena dia beli toko di situ, maka semua orang banyak yang ikut beli di situ. Karena ada dia. Muhammad bin Sirin ini, kalau kita seperti sekarang Majelis Ulama Indonesia. Ya. Jadi apa yang dia beli, orang semua anggap halal. Orang beli semua. Orang juga banyak beli toko di sebelah dia, karena tahu kalau ada masalah agama tinggal tanya. Kalau ada yang salah, ditegur sama Ibnu Sirin. Dan ternyata, pedagang-pedagang partai dari luar Irak, kalau datang, sering datang ke pasar itu, nawarin ke Ibnu Sirin. Ini Ibnu Sirin, barang saya misalnya. Orang-orang pasar nunggu, Ibnu Sirin beli, maka mereka beli. Dan Ibnu Sirin pun kalau sudah beli, dengan modal berapa dirham, nanti Ibnu Sirin naikkan harganya, orang pasar tetap beli, walaupun Ibnu Sirin ambil keuntungan. Yang penting sudah lewat sensornya dia. Ini majelis ulama. Dianggap dia satu orang sudah cukup untuk memberikan fatwa. Ringkas cerita, teman-teman sekalian, pernah satu waktu ada seseorang datang menawarkan keju dari luar Irak. Keju ini dari wilayah non muslim, banyak sekali, berpuluh-puluh kuda ini, banyak ya. Kemudian gentong-gentong besar keju ini dibawalah ke tempat itu, tawarkan Ibnu Sirin. Pedagang banyak suka tawarin Ibnu Sirin karena dia ulama besar, tidak mungkin dusta, gak mungkin nipu, dan kalau dia beli, orang lain semua beli, berarti pasti laku. Plus juga dia kalau nagih, cuma nagih kepada satu sumber saja, Ibnu Sirin gak perlu nagih kepada orang lain. Tawarkanlah keju, ini keju Ibnu Sirin, modal saya sekian, saya akan jual kepada anda sekian, selisihnya ini, gitu kan? Ada penjualan, dan anda bisa jual ke orang pasar sekian, dan orang pasar bisa jual sekian, karena harga pasar di luar ini begini sekian, mereka masih punya untung semuanya. Selisih antara harga dia dengan harga yang dia akan jual nanti, itu bisa untung sekitar 40 ribu dirham waktu itu. Kurang lebih ratusan juta lah kalau kita sekarang rupiah ya. Ini untung langsung, cash. Orang-orang pasar semua pada ngumpul di situ. Nunggu, Ibnu Sirin beli, kita beli nih. Keju makanan pokok orang. Di Jazirah Arab mereka utama makan keju sama roti. Gitu kan. Maka Ibnu Sirin, pertanyaan pertama teman-teman sekalian adalah, halalkah kejumu ini? Pertanyaan pertama itu, halalkah kejumu? Karena Allah suruh kita makan yang halal. Halalkah kejumu ini? Maka dia bilang, Ibnu Sirin, kata pedagang ini, keju, susu dikeringkan, kasih garam, jadi keju. Apa masalahnya? Kata Ibnu Sirin, tidak demi Allah. Keju orang-orang non-muslim itu bisa dicampur dengan lemak-lemak hewan yang haram. Babi lah, anjing lah, atau apalah, gak bisa. Kalau kamu sebagai seorang muslim berani bersumpah atas nama Allah menjamin buat saya ini halal, saya pegang perkataanmu dan kau tanggung jawab depan Allah hari kiamat, saya beli semuanya. Kata orang itu, saya gak berani jamin. Ini sumpah atas nama Allah, lalu dituntut hari kiamat. Kan gak gampang. Kata Ibnu Sirin, demi Allah saya gak jadi beli. Orang ini lalu pergi, dia keliling di pasar, rupanya ada beberapa pedagang-pedagang yang kurang imannya, beli akhirnya. Besok paginya, ada satu orang masuk ke pasarnya, tokonya Ibnu Sirin, beli barang. 2 dirham. 2 dirham yang murah sekali ya. Dia beli, sambil beli dia ngambil ngobrol sama Ibnu Sirin. Karena asyiknya ngobrol, tanya masalah hukum segala. Orang ini mau keluar toko lupa bayar. Kata Ibnu Sirin, saudaraku sebentar, barang yang kau ambil belum kamu bayar tuh, 2 dirham. Kata orang ini, saya sudah bayar. Seingat dia sudah bayar. Kata Ibnu Sirin, demi Allah kau belum bayar. Dia bilang, demi Allah saya sudah bayar. Ribut nih, gara-gara 2 dirham. Orang-orang pasar teman-teman pada datang semua. Ada apa wahai Ibnu Sirin? Saudara kita ini datang, cerita sama saya, kemudian dia ambil barang di tangannya sekarang, dia belum bayar. 2 dirham. Saya suruh dia bayar, dia bilang dia sudah bayar. Demi Allah dia belum bayar. Dan dia sumpah demi Allah dia sudah bayar. Ini enggak mungkin. Lalu kata Ibnu Sirin, hai saudaraku, kepada orang yang ambil barang, kembalikan barang itu di tempatnya atau kau bayar 2 dirham. Orang ini karena malu, orang-orang pasar pada datang semua, dibayar 2 dirham, murah sekali ya. Murah ini, dikasihlah. Setelah orang semua pergi, orang itu pergi, orang-orang pasar tanya, wahai Ibnu Sirin, ini saksi bahasan kita. Wahai Ibnu Sirin, kami gak bisa berpikir, gak bisa nangkap ini, gak connect nih. Kemarin Anda menolak 40 ribu dirham karena syubhat. Gak jelas halal atau haram. Kalian Anda tinggalkan 40 ribu dirham, ratusan juta. Sekarang Anda bersumpah atas nama Allah untuk 2 dirham. Gak connect, gimana caranya? Berikan kami pemahaman. Kata Ibnu Sirin, iya demi Allah, saya akan bersumpah atas nama Allah atas 2 dirham itu. Karena saya tahu dia belum bayar. Berarti dia akan makan sesuatu yang haram. Dan Allah akan hukum saya karena saya tahu dia belum bayar. Serta dia juga akan dihukum sama Allah karena makan yang haram. Tidak penting keuntungan bagi Ibnu Sirin. 40 ribu dirham haram-haram, syubhat-syubhat. 2 dirham tadi menjadi masalah. Maka harus saya ingatkan. Masalah sederhana ya. Tapi lihat bagaimana orang yang sudah mengenal Tuhannya teman-teman, dia hati-hati sekali. Kejadian yang kedua, beberapa hari kemudian datang seorang pedagang madu ke tempat Ibnu Sirin. Madu ini teman-teman dibawain satu gentong besar, 250 kilo madu. Dibawa, mungkin berlipat ganda dari besarnya meja ini. Datang tawarin, Ibnu Sirin, saya ada madu. Kebetulan Ibnu Sirin waktu itu baru belanja untuk tokonya. Sudah penuh tokonya ini dengan barang-barang. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, Ibnu Sirin, orang ini bilang, Ibnu Sirin saya punya madu, belilah. Kata Ibnu Sirin, saya nggak ada duit sekarang. Cash nggak ada. Toko saya baru penuhin, lihat aja penuh barang-barangnya. Kata orang itu, baiklah, jatuh tempo gak masalah, 3 pekan. Ibnu Sirin, baik, jatuh tempo silahkan. Sudah, gentong itu ditaruh teman-teman sekalian di situ. Malam hari, waktu mau tutup toko, seperti biasa kita kalau sudah mau tutup toko, Ibnu Sirin lupa tutup gentong madu itu. Ada tutupnya, dia lupa tutup. Jadi terbuka. Besok pagi dia waktu buka toko, ditemukan ada bangkai tikus. Ada tikus kecil rupanya, masuk ke madu itu, melengket, gak bisa keluar, mati. Di atas madu itu. Gentongnya besar sekali ya, 250 kilo. Tikusnya kecil, mati di situ. Ibnu Sirin teman-teman waktu masuk ke toko, kemudian lihat tikus itu, kira-kira kalau Anda menjadi Ibnu Sirin, apa yang dibuat dengan madu itu? 250 kilo madu gentong besar, tikus kecil mati di atasnya. Yakin dibuang semua? Bagus sekali masyarakat Denpasar, Masya Allah. Saya acungkan jempol tuh. Ibnu Sirin bilang sama pegawainya, angkat nih gentong, bawa ke sungai, alirin di sungai. Bukan dibuang di tempat sampah ya. Ambil alirin di sungai supaya tidak ada yang pakai madu ini. Dibuang semua. Waktu pegawainya Ibnu Sirin, ini gentong yang besar, 8 orang yang angkat. Lewat di pasar, orang pasar semua lihat Ibnu Sirin mau jual madu kemana ini. Diikuti ternyata ke sungai, dialirin di sungai, dibuang. Orang-orang pasar tanya, Ibnu Sirin, madu mahal, ngapain dibuang ini? Nilainya mahal ini. Kata Ibnu Sirin, tadi saya temukan ada tikus kecil mati di atas gentong. Dalam madu, di atas madu itu. Maka saya buang. Saya tidak mau buang, saya tidak mau menjual, menipu muslimin. Maka kata mereka, Ibnu Sirin, Tikus mati, tinggal tarik tikusnya, ambil 1 kilo 2 kilo buang. Ngapain 1 gentong dibuang semua? Apa kata orang yang sudah mengenal Tuhannya, teman-teman sekalian? Masalah sederhana tapi pekah sekali. Kata dia, demi Allah, saya tidak pernah punya jaminan. Adakah di antara kalian yang bisa jamin buat saya tetesan madu mana yang kena dan tidak kena dengan bakterinya bangkit tikus itu? Sekarang kalau kayak kalian bilang 1 kilo 2 kilo saja dibuang, yang tersisa, dari mana saya tahu madu tetesan mana yang tidak kena atau kena? Lalu saya jual kepada muslimin, ternyata ada yang kena bakteri itu. Maka saya dihisap oleh Allah hari kiamat. Demi Allah saya tidak mau jual. Buang semua. Ini luar biasa. Baik, berjalan waktu. 3 minggu kemudian, Ibnu Sirin, karena ini kan mahal ya, dia akhirnya keuntungan tokonya dikumpulin untuk bayar madu ini. Baru terkumpul setengah dari nilai madu. Pemilik madu datang, oh Ibnu Sirin saya mau nagih. Dia belum tahu kisah nih. Kata Ibnu Sirin, madumu sebenarnya 3 pekan yang lalu itu dimasukin tikus, saya buang karena saya takut menipu muslimin. Nanti Allah akan hisap saya. Jadi saya belum punya uang cash, baru setengahnya. Kalau kau mau ambil setengah ini, dan ambil barang. Kalau mau ambil barang saya yang senilai, silakan. Bijak sekali kan? Kata orang itu, enggak, saya mau cash. Kata Ibnu Sirin, belum ada. Kata dia, baiklah, saya kasih tempo lagi, 3 minggu lagi ke depan. Berjalan 3 minggu, ternyata Ibnu Sirin juga dengan hikmah Allah, barang yang dijual di tokonya cuma bisa terkumpul 3/4 saja. Uang cash cuma 3/4 saja, belum bisa semuanya. Kata orang ini, kalau begitu Ibnu Sirin, saya akan lapor ke hakim, pengadilan. Kata Ibnu Sirin, laporkan, silakan. Dilaporlah, hakim tahu siapa Ibnu Sirin, ini ulama besar. Ditanya, ada apa wahai Ibnu Sirin? Ibnu Sirin bilang, 6 pekan yang lalu saudara saya ini memberikan kepada saya madu, jatuh tempo, lalu masuk tikus, saya takut nipu muslimin, saya buang. Lalu saya kumpulin duit, baru 3/4 dari nilai madu itu. Sisanya kalau dia mau diambil barang, tapi dia nggak mau, dia mau cash. Hakimnya balik kepada pemilik madu, bagaimana pendapat kamu? Dia bilang, saya mau cash. Saya udah bilang sama Ibnu Sirin dari awal, saya mau cash. Ya salah dia, kenapa dia nggak bisa kumpulin? Kenapa madu dibuang, kenapa begini dan seterusnya. Kata hakim balik ke Ibnu Sirin, wahai Ibnu Sirin, hukum agama kita dan hukum pemerintahan kita menyatakan Anda harus kami tahan sampai Anda bisa membayar. Penjara nih. Kira-kira teman-teman, kalau Anda di posisi Ibnu Sirin, mungkin kita merengek-rengek, maafin saya, nanti saya usahakan. Ibnu Sirin beda. Dia bilang, penjarain saya pantas untuk dipenjara. Penjara saja. Udah masuk penjara. Penjaga penjaranya, kepala penjaga penjara, teman-teman tahu Ibnu Sirin. Lalu dia datangin, dia mengatakan, Ibnu Sirin, saya ini kepala penjara. Semua yang masuk dan keluar di sini itu atas jaminan saya. Kalau saya ACC, kalau kita sekarang tanda tangan, izinkan, boleh keluar. Saya sekarang tanpa Anda minta, saya izinkan. Malam hari silakan pulang ke istri anak Anda, pagi datang lagi ke sini. Kira-kira kalau antum di posisi Ibnu Sirin, pulang atau tinggal di penjara? Ibnu Sirin bilang apa? Rahimahullah. Beliau mengatakan, tidak demi Allah, saya tidak akan mendukung kamu melanggar peraturan pemerintah. Saya akan tinggal di sini sampai Allah memberikan jalan keluar. Ternyata karena keteguhan pada kebenaran ini, teman-teman sekalian, membuat apa? Tersebar berita satu Irak, Ibnu Sirin lagi hadapin masalah. Masyarakat muslim kumpulin duit, mau bantu Ibnu Sirin nih. Uang yang terkumpul, teman-teman sekalian, cukup untuk membayar utangnya Ibnu Sirin yang 1 gentong madu tadi yang dibuang itu, plus lebihnya bisa beli 10 gentong madu yang lain. Allah kasih gantinya. Komitmen sebentar saja dalam kebenaran, ada jalan keluar. Fa'inna ma'al usri yusra. Memang begitu. Inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Pasti di kesulitan ada kemudahan, kata Allah. Komitmen, iman harus yakin. Gak bisa kita ragu dengan masalah itu. Orang kalau sudah tahu Tuhannya seperti itu, teman-teman sekalian. Dalam kisah yang lain, Ibnu Sirin rahimahullah, beliau pernah mendengar ada satu anak muda lagi mencaci maki Hajjaj bin Yusuf. Kalau teman-teman belum tahu, Hajjaj bin Yusuf ini, nama ini kalau dalam buku-buku sejarah Islam udah difonis buruk sekali. Karena orang ini dia panglima perang lah kalau kita sekarang ya. Mungkin menteri pertahanan gitu kan. Jenderal perang Khilafah Umayyah pada saat itu. Tapi orang ini agak zalim. Zalimnya itu kalau ada orang tidak sefaham sama dia, dibunuh. Mau ulama pun dibunuh semua sama dia. Sahabat Nabi dia enggak peduli. Hajjaj ini yang membunuh Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dia membunuh di Mekah gitu. Habis dibunuh disalib sama dia. Orangnya kejam sekali gitu. Ini kisah cerita teman-teman sekalian. Hajjaj bin Yusuf ini karena buruknya perbuatannya banyak orang yang cerita buruknya. Kayak mungkin kita sekarang kalau ada presiden, ada menteri, ada siapa, orang pada gosipin di jalanan. Ini teman-teman yang suka gosip ambil pelajaran. Ibnu Sirin lewat, dengar anak muda lagi caci maki, Hajjaj itu begini, begitu, begini. Apa kata Ibnu Sirin? Perkataannya begini. Sah ya bna akhi. Sah itu artinya diam kau hai saudaraku. Diam, sekarang kamu diam. Fa innal Hajjaj aqbala ila rabbih. Sesungguhnya Hajjaj yang sedang kamu ceritain itu sedang menuju ke Tuhannya. Dia sedang menuju kepada kematian. Wa innaka innama taqdumu 'alallahi yaumal qiyamah, dan kau juga sedang menuju ke Tuhanmu. Kau sama dia sedang sama-sama menuju kematian, dan pasti kamu dan dia pada hari kiamat dipertemukan oleh Allah. Di mahsyar ketemu nih. Apa kata Ibnu Sirin nasihatnya? Satajid anna ahkara dzam min dzunubika asyarru ala nafsika min a'zam fa'alahu Hajjaj. Pada saat nanti kamu sedang antri ditimbang amalmu dan Hajjaj masih nunggu untuk ditimbang, pada saat kau sedang hadapi timbangan amal itu, Hajjaj lagi nunggu belum ditimbang, kau akan temukan dosa yang paling kecil yang kau lakukan lebih berat di sisi kamu daripada dosa terbesarnya Hajjaj. Faham maksudnya? Jadi kalau kau lagi ditimbang amalmu nanti, dosa kecil pun bisa berbahaya buat kau, bisa masuk neraka. Itu pada saat ditimbang amalmu, kau lebih takutin daripada dosa terbesarnya Hajjaj. Karena Hajjaj belum ditimbang amalnya. Itu artinya kamu hati-hati. Perbuatanmu sendiri bisa bisa menjerumuskan kamu. Lalu dibilang oleh Ibnu Sirin rahimahullah, falikulli imri'in sya'nun yughni. Setiap orang bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Setiap orang akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Wa'lam, ketahuilah, kata Ibnu Sirin, annallaha azza wa jalla sayakhtassu minal hajjaji mimman zalamahum wa yakhtassu lil hajjaji mimman yadhlimuna. Dan ketahuilah, pasti Allah akan mengambil dari Hajjaj hak-hak orang yang telah dia zalimi. Hajjaj pernah bunuh orang, pernah caci maki orang, pernah mengambil haknya orang lain. Allah pasti akan ambil hak orang lain dari dia. Pahalanya dikasih ke situ. Tapi jangan lupa, kata Ibnu Sirin, juga Allah akan memberikan kepada Hajjaj hak-haknya dari orang yang menzaliminya. Paham maksudnya? Baik, kalau Hajjaj pernah bunuh orang, pernah ini, urusan dia sama Allah. Kalau kau bisa nasihatin depan matanya, nasihatin depan matanya. Kalau enggak, jangan. Karena kalau kau ceritain dia, kau pun nanti akan diambil pahalamu dikasih ke Hajjaj. Ngapain kamu kasih pahala ke dia? Seperti itulah bahasanya. Lalu kata dia, fala tashgilanna nafsaka ba'dal yaumi bisabbi ahad. Mulai sekarang jangan pernah kau sibukkan dirimu untuk mencaci maki orang lain. Ada orang subhanallah begitu ya. Tiap hari cuma tahu kesalahan orang lain. Padahal dia sendiri punya banyak kekurangan. Sibuk dengan keluarganya orang, istrinya orang, suaminya orang, anaknya orang lain, pembantunya, pegawainya, pekerjaannya, pakaiannya orang lain, semua dicari kesalahannya. Ini apa manfaatnya buat dia? Enggak ada sama sekali. Teman-teman sekalian, jangan buat musuh pada hari kiamat. Berat. Sekarang kalau Anda, kalau antum punya masalah dengan orang, siapapun teman-teman sekalian di muka bumi ini, selesaikan hari ini. Hari ini, saat ini. Bubar pengajian, selesaikan semua. SMS, WhatsApp kah, BlackBerry kah, minta maaf kalau punya salah. Ada haknya orang lain, kembalikan. Belum mampu, minta tempo. Kalau kita mati, aman. Jangan siapin musuh hari kiamat. Karena kalau kita utang 2 juta di dunia ini, lalu kita sengaja gak bayar, di akhirat kalau kita mau bayar 2 juta rupiah, sudah gak laku rupiah. Di akhirat gak dipakai lagi duit dunia ini. Dia mau 2 juta pahala. Bayangin 2 juta pahala itu. Berapa banyak sholat kita yang diambil sama dia. Ngapain kita bagi-bagi pahala begitu? Kita butuh pahala kok, setengah pahala kita butuh. Makanya Imam Bukhari rahimahullah pernah mau berburu sama teman-temannya. Sementara nunggu teman-temannya datang, beliau melatih latihan panah depan di halaman rumahnya. Anak panahnya kena pagar tetangga, tercul sedikit. Maka Imam Bukhari bilang sama pegawainya, disilakan dengan gulam, sampaikan ke teman-teman saya kalau saya enggak jadi berburu, sampaikan. Setelah balik pembantunya, namun dia bilang, sampaikan kepada tetangga di sebelah, kalau tadi tidak sengaja, ya Bukhari ini, Muhammad namanya, Muhammad ini, memanah, kena pagarnya, tercuil sedikit. Berapapun dia minta gantinya, saya akan ganti. Pembantunya Bukhari pergi ke sebelah. Ada salam dari Syekh Muhammad gini. Tadi dia memanah, kena pagar Anda, dan dia bersedia menggantinya. Kata tetangga itu, mana? Dilihatin, sedikit tercuil. Tetangganya, jangankan pagar ini, rumah saya buat dia. Ini Imam Bukhari, ulama besar, udah ini rumah saya buat dia, gak masalah, saya maafin. Waktu pembantu Imam Bukhari kembali, teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Imam Bukhari tahu berita, sujud syukur kepada Allah, bersedekah kepada fakir miskin. Kenapa? Karena gak jadi punya musuh hari kiamat, karena pagarnya orang tercuil sedikit. Antum nih sudah berapa kali injak sendalnya orang? Nah, udah berapa kali percikin air kena orang, hujan, gak peduli. Berapa kali kita rusak barangnya orang? Teman-teman yang suka sewa rental mobil, kena mobil rental, main tabras saja sembarangan. Tak boleh, teman-teman, tanggung jawab. Saya dengar berita di Indonesia ini, kalau ada orang ngontrak rumah, ya ngontrak, dirusakin rumahnya orang. Gak bisa. Bagaimana antum terima awalnya, kembalikan seperti itu. Kalau enggak, tanggung jawab hari kiamat. Saya subhanallah pernah ngontrak rumah di Jakarta. Sebelum saya keluar, saya panggilin tukang, cat semua, persis seperti itu saya masuk. Bahkan lebih bagus lagi daripada itu. Dia waktu datang, dia kaget. Saya belum pernah ada orang ngontrak rumah saya seperti ini. Saya bilang, saya tanggung jawab, Pak, ini. Saya masuk bersih, saya keluar bersih. Gitu kan. Ada teman saya cerita, salah satu teman di Jakarta mengatakan, ada orang ngontrak bahkan di Jakarta, begitu pulang, begitu keluar, dicabut semua jendelanya orang, pintunya orang. Udah ngerusak, mencuri. Ini apa ini? Gak boleh, teman-teman. Ya. Al-jaza min jinsil amal, kata Nabi SAW. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Hari ini mobil orang kita pakai sembarangan, main tabras, kena lubang, polisi tidur ditabras saja. Besok mobil antum akan dibuat seperti itu. Hati-hati. Baru beli mobil, tabrakan. Baru ini, masuk bengkel, jelas. Hari ini kita tendang seseorang, besok kita ditendang. Kama tadinu tudan, kata Nabi SAW. Sebagaimana kau berperilaku, kau akan diperilakui. Jadi teman-teman sekalian, jaga, hati-hati. Allah Maha mengawasi dan mengontrol. Kisah yang kedua, teman-teman sekalian, adalah kisah Hasan Basri rahimahullah. Hasan Basri ini pernah satu waktu lagi jalan mengantar jenazah. Sambil mengantar jenazah, Imam Hasan Basri sempat, teman-teman sekalian, berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ada anak muda di sebelahnya nanya, wahai imam, kalau imam kita sekarang kiai, wahai imam, kenapa Anda berzikir? Mau tahu, ini kan ulama, kok bisa? Memang ada sunnahnya orang antar jenazah sambil berzikir, gitu kan? Kesannya begitu. Maka kata Hasan Basri, hai anak muda, saya mau tanya, kalau jenazah ini tiba-tiba hidup sekarang, apa yang dia buat? Apa yang akan dia lakukan dari amal soleh? Kata anak muda itu, dia akan sholat, dia akan puasa, dia akan bakti sama orang tua, dia akan sedekah. Kata Hasan Basri, kenapa kau bilang seperti itu? Dia bilang, karena dia sudah tahu sekarang, kalau orang mati tahu pentingnya amal soleh. Baik, apa dia akan buat dosa, kata Hasan Basri? Anak muda ini bilang, tidak mungkin. Kenapa? Loh, karena dia sudah tahu sekarang, ada azab kubur, ada azab akhirat nanti. Dia sudah tahu. Kata Hasan Basri, yang kau ucapkan, benar itu. Sangat benar. Tapi ketahuilah anak muda, bahwasanya jenazah ini tidak akan pernah hidup selamanya. Nasihatnya adalah, dan jadikan dirimu seakan-akan jenazah ini yang Allah hidupkan sekarang dan masih bisa beramal saleh. Karena orang ini tidak mungkin. Saya berzikir karena saya tiba-tiba berpikir jenazah ini sudah enggak bisa berzikir, maka saya berzikir daripada saya cuma ngantar kosong. Ada teman-teman di sini, kalau kita ya lagi lampu merah misalnya, Daripada antum cuma tahu lihat helmnya orang warna apa, merek mobilnya apa, zikrullah. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Zikir kepada Allah. Saya pernah praktekin teman-teman di Jakarta, pas lampu merah, 1 menit, 60 detik subhanallah. Saya cuma mau tahu, saya ambil mushaf, ada Quran di dashboard mobil saya ambil, saya buka, saya bisa baca setengah halaman. 1 menit bisa kita baca. Ternyata kalau kita maksimalkan waktu itu luar biasa. Saya pernah pakai 1 menit istighfar, bisa 100 kali. Caranya astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang paling ringkas, gitu kan? Salawat juga begitu, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Bisa kita gunakan. Lagi beli barang di supermarket, ya. Bahkan teman-teman saya didik diri saya coba diri saya dan saya sampaikan ke jemaah saya di Jakarta. Teman-teman sekalian, buka baju saja dan mau pakai baju, itu bisa dapat pahala. Zikir. Dan kalau bisa fokus di 2 saja, astagfirullah dan alhamdulillah. Astagfirullah bersihin dosa, kesalahan kita. Alhamdulillah, password nambah nikmat. Itu saja. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus ucapkan kalimat itu. Isi dengan ibadah, teman-teman. Syekh Bimbas, salah satu ulama di Saudi, mufti Saudi, itu diceritakan oleh murid-muridnya. Mereka mengatakan Syekh Bimbas ini kalau terima teleponnya orang, sambil dengar orang bilang apa ngeluh, sambil berzikir. Lidahnya enggak diam. Astagfirullah wa atubu ilaih. Sambil orang ini ngomong, nanti dia diam kalau dia sudah jawab. Enggak ada waktu untuk diam nih. Ucapin sesuatu, pahala. Kata Nabi SAW, siapa yang kalau saya baca sekali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, 1 kali lebih saya cintai daripada terbitnya matahari buat saya. Terbit matahari sekarang semua manusia bisa aktivitas, terang begini, itu lebih saya cintai saya baca sekali daripada itu. Kata para ulama maksudnya adalah kalau orang membaca 1 kali subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allah akan kasih pada hari kiamat sesuatu yang membuat dia terkagum-kagum, mengalahkan terkagumnya dia dengan terbitnya matahari. Kata Nabi SAW, la haula wala quwata illa billah, harta karunnya surga. Kata para ulama hadis, maksudnya adalah orang kalau di depan istananya nanti, kalau dia baca la haula wala quwata 1 kali, Allah akan buka tanah surganya, terbuka keluar sebuah sesuatu hadiah buat dia, seperti harta karun dibuka, menyenangkan hati dia, entah apa isinya Allahu alam. Tapi kata Nabi SAW begitu. 2 kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan hari kiamat, dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca salawat untuk 1 kali, Allah membaca salawat untuknya 10 kali. Maksudnya Allah tambahkan rahmat dan pengampunan terhadap dosanya. Rahmat atas kebutuhannya dan pengampunan dosanya dengan 1 kali baca salawat. Kenapa enggak baca? Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ini kita bicara yang ringkas dan simpelnya. Tentu ada lafaz-lafaz yang lebih panjang gitu kan. Contoh saja. Jadi gunakan teman-teman sekalian. Ini nasihat Hasan Basri yang sangat berharga sekali. Bagaimana dia memberikan nasihat kepada anak muda tadi. Kisah yang ketiga teman-teman sekalian adalah kisah Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ini teman-teman sekalian adalah salah satu ulama Mekah. Ulama ini teman-teman sekalian secara fisik memiliki kekurangan secara fisik. Dan ulama menulis dalam buku-buku tentang fisik beliau bukan untuk menjatuhkan dan bukan untuk menceritakan aib. Tapi justru ini adalah kelebihan. Beliau orangnya kurus, kulitnya hitam, rambutnya keriting, mata kanannya rusak, kaki kanannya pincang. Mantan budak. Tapi Atha bin Abi Rabah dapat julukan teman-teman sekalian, ya, dapat julukan ulamanya, alimnya ulama. Ulama-ulama tabi'in banyak menanyakan fatwa sama Atha bin Abi Rabah. Luar biasa orangnya. Abu Hanifah sendiri mengakui kalau beliau belajar dari tukang cukurnya Atha. Abu Hanifah Imam Madzhab, ya. Abu Hanifah pernah bilang, saya belajar dari tukang cukurnya Atha 5 hal. 5 hal. Dia bilang, waktu saya sudah selesai umrah, lagi mau tahallul, saya datang kepada satu tukang cukur di situ, di dekat Masjid Haram. Lalu kemudian saya tanya, pertama pertanyaan saya, berapa bayaran kamu? Berapa saya bayar cukur ini? Kata tukang cukur itu, hai saudaraku, bertakwalah sama Allah. Ini ibadah. Kamu layakkan ibadah, tahallul cukur rambut ini bukan cukur biasa loh. Kamu baru selesai umroh, ibadah. Saya pun mencukur kau, ibadah. Jangan tanya nilainya, kasih sesuka kamu. Kata Abu Hanifah, saya dapat pelajaran, benar nih, ibadah gak boleh ada nilainya. Udahlah, gitu kan. Allah akan balas. Baik. Dia bilang yang kedua, hukum yang saya belajar, saya begitu duduk, saya asal duduk saja. Kata tukang cukurnya, hai fulan, ya, menghadap kiblatlah, Ka'bah depan matamu. Kamu sekarang sedang tahallul. Alangkah baiknya kau hadap kiblat. Gitu. Dia bilang, baiklah. Saya lakukan. Saya juga dapat pelajaran lain nih. Yang ketiga, saya memberikan sisi kiri kepala saya untuk cukur. Nih, sisi potong dari sini. Kata dia, bertakwalah kepada Allah. Sunnah Rasulullah SAW, cukur sebelah kanan. Mulai dengan kanan, jangan kiri. Kata Abu Hanifah, saya dapat hukum yang ketiga nih. Memang harus mulai dengan kanan. Nabi SAW gemar dengan sisi kanan. Yang keempat dia bilang, begitu saya lagi dicukur, saya diam aja. Abu Hanifah bilang, saya diam. Tukang cukurnya bilang, hai fulan, jangan diam. Zikrullah, kau lagi ibadah. Ngapain kamu diam? Kata Abu Hanifah, saya dapat ilmu yang keempat nih. Dari tukang cukur gitu. Begitu selesai cukur, dia bilang, saya lalu bayar, saya mau pergi. Dia bilang, sebentar fulan, kau mau kemana? Ini hukum yang kelima. Kata dia, saya mau pulang. Dia bilang, sebentar, kau baru selesai cukur tahallul. Sunnah Rasulullah berdoa. Doa habis umrah itu berdoa. Mustajab doa kamu itu. Abu Hanifah bilang, mengatakan, saya dapat ilmu. Tapi saya lihat wajahnya tukang cukur ini bukan seorang alim. Kelihatan dari wajahnya orang biasa, bukan ulama gitu kan. Lalu saya tanya, saya mau tanya kamu atas nama Allah, dari mana kau belajar lima hal tadi itu yang kau ingatkan saya? Dia bilang, dulu waktu saya mencukur Atha' bin Abi Rabah, Atha' bin Abi Rabah ngajarin saya itu. Atha' bin Abi Rabah sudah meninggal nih. Abu Hanifah belajar lima fikih masalah tahallul, di tahallul gara-gara tukang cukurnya Atha'. Bayangin luar biasanya berkahnya ilmunya Atha' ini. Atha' sudah meninggal nih. Ini contoh saja. Atha' bin Abi Rabah ini, teman-teman sekalian, punya banyak kisah, banyak kisahnya. Dan unik-unik kisahnya gini. Tapi salah satunya adalah, Atha' bin Abi Rabah ini pernah satu waktu dikeluhkan, datang orang-orang Mekah mengeluh pada beliau. Keluhan-keluhan banyak sampai kepada beliau. Maka Atha' bin Abi Rabah niat mau datang menuju ke khalifah. Khalifah didatangi waktu itu. Datanglah Atha' bin Abi Rabah, dia naik keledai sampai ke depan istananya khalifah. Dari Mekah, teman-teman, ke negeri Syam, zaman itu satu bulan dengan kuda yang paling cepat. Kan ibu kotanya khilafah Umayyah waktu itu Damaskus, ibu kota Syria. Dari Mekah ke Damaskus ini satu bulan dengan kuda tercepat. Dia naik keledai, bisa dua bulan. Dia pergi ke istananya khalifah untuk menyampaikan masalahnya muslimin. Ringkas cerita, tiba di istananya khalifah. Begitu dia mau turun dari keledainya, rupanya ada kereta kencana. Kalau kita sekarang mungkin mobil Alphard nih. Kereta kencana datang dengan 6 ekor kudanya. Keretanya mewah. Di dalam kereta ini ada orang lain namanya Atha' Al-Khurasani. Ulama juga nih, ulama tabi'in. Dia juga namanya Atha' tinggal di Khurasan, di Iran. Gitu kan, pada saat itu. Maka di dalam kereta ada anaknya. Atha' Al-Khurasani punya anak. Anaknya ini cerita sama kita. Dia bilang, apa? Saya melihat ayah saya turun dari kereta kencana, mendatangi seseorang yang kulitnya hitam, mata kanannya rusak, kaki kanannya pincang, bajunya jubahnya besar, imamahnya sudah tua. Maksudnya Atha' bin Abi Rabah. Dan kata anaknya, kata Khurasani, belum pernah ayah saya turun dari kereta kencana temuin orang, belum pernah. Selalu orang lain datang, karena ini juga ulama besar, selalu didatangi oleh orang-orang gitu. Tapi baru kali ini ayah saya keluar. Saya heran, siapa orang ini? Dan dia bilang saya belum pernah menemui ada orang seperti itu, seburuk itu penampilannya. Dia enggak tahu. Ayahnya turun, dia bilang, ayah saya salaman sama orang itu, pelukan, ngobrol. Gak lama kemudian ayah saya kembali. Lalu saya tanya, ayah, sambil saya sedikit tertawa, siapa orang yang Anda temuin itu? Saya belum pernah orang seburuk, lihat seburuk itu keadaannya. Kata anaknya ini, sampai kaki pelana, ya, kaki pelana kuda dan keledai itu kan biasanya dari besi ya. Ini dari kayu, saking miskinnya gitu. Kata Atha' Al-Khurasani, kata Atha' Al-Khurasani, hai anakku, hati-hati dengan lisanmu. Jangan pernah ucapkan sesuatu keburukan orang lain, apalagi kau tidak kenal. Bagaimana caranya kau minta maaf? Itu yang sedang kau bicarakan adalah Atha bin Abi Rabah. Kata anaknya ini, Atha bin Abi Rabah, ulamanya para ulama gitu, alimnya para ulama. Kata Atha Hurasani, iya. Makanya kamu jangan sembarangan ngomong. Minta maaf sama pamanmu. Dia langsung turun, dia minta maaf sama Atha bin Abi Rabah. Gitu. Kata anak ini, lalu ayah saya mengatakan kepada saya, kamu tinggal di sini, yang masuk cuma saya sama pamanmu Atha bin Abi Rabah. Masuklah mereka, sampai keluar nih. Waktu keluar dari istana khalifah, si anak ini nunggu berita. Dia bilang, ayah, sampaikan kepada saya, apa yang terjadi di dalam istananya khalifah dengan kalian berdua nih? Kata Atha Al-Khurasani ceritakan begini. Demi Allah wahai anakku, kalau bukan karena Atha bin Abi Rabah, saya tidak diizinkan masuk. Begitu masuk pintu gerbang, pintu utamanya istana, dilihat Atha bin Abi Rabah, pertama kali dalam sejarah khilafah, kerajaan Islam, khalifah berdiri menyambut orang. Selama ini khalifah duduk, walaupun alim ulama datang, salaman sama dia. Ini waktu Atha bin Abi Rabah masuk, khalifah, waktu itu kalau tidak salah Al-Walid namanya, berdiri, kemudian datang kepada Atha bin Abi Rabah di pintu. Lalu salaman dengan Atha bin Abi Rabah, orang-orang sekitarnya khalifahnya tidak tahu siapa orang ini. Karena zaman dulu enggak ada foto, orang enggak tahu, cuma dengar nama. Lalu dia bilang, khalifah mengatakan kepada Atha Al-Khurasani, silakan duduk, disuruh tunjuk, duduk di satu kursi buat tamu gitu kan. Lalu Atha bin Abi Rabah juga mau duduk, si khalifah pegang tangannya. Ini sambil pincang jalan, sambil dipegang tangannya. Orang-orang semua lihat siapa orang ini. Penampilannya sederhana sekali, matanya buta sebelah kanan, kakinya pincang. Lalu kata khalifah, hahuna ya Aba Muhammad, kesini wahai ayahnya Muhammad. Ditarik tangannya. Ayahnya Muhammad julukannya Atha bin Abi Rabah, karena anak pertamanya namanya Muhammad. Dia bilang lalu, terus saja khalifah memegang tangannya Atha bin Rabah sambil mengatakan, hahuna Aba Muhammad, kesini ayahnya Muhammad, jangan duduk di sana. Terus sampai Al-Walid bin Abdul Malik mendudukkan Atha bin Abi Rabah di singgasananya. Duduk bersebelahan. Waktu duduk bersebelahan teman-teman sekalian, khalifah duduk di sebelahnya Atha, lalu kata khalifah, ada apa wahai ayahnya Muhammad? Ada hajat, ada sesuatu. Kata Atha, iya wahai Amir Mu'minin, ada banyak hajat, hajat muslimin. Kata khalifah, apa itu? Silakan sampaikan. Kata Atha, yang pertama, penduduk Mekah, tetangganya Allah, dan penduduk Madinah, tetangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia bahasakan ini? Karena di Mekah kan ada Ka'bah. Dalam bahasa Arab teman-teman, semua yang bersebelahan sama rumah kita namanya tetangga. Maka bahasa santunnya apa? Orang Mekah itu semua tetangganya Allah loh. Karena ada Ka'bah di sana. Di Madinah ada rumah Rasulullah SAW. Semua penduduk Madinah berarti tetangga Rasulullah. Terlambat ataya mereka. Ataya ini teman-teman adalah pemberian yang dikasih oleh pemerintah dari keuntungan pemerintahan dikasih kepada orang-orang. Lalu kata Amir Mu'minin, baiklah. Ataya bin Umayyah maka terlambat. Hai gulam, dipanggil sekretarisnya. Catat, segera berikan atayanya bin Umayyah dan Mekah. Baik. Apalagi ayahnya Muhammad, mujahidin yang sedang berperang di perbatasan antara muslimin dengan orang kafir. Mereka telat gajinya. Istri-istri mereka, anak mereka datang kepada saya mengeluh. Berikan gaji mereka. Kata Walid, gulam catat, kasih segera gajinya para mujahidin. Ada masalah lain? Ada sampai 5 masalah. Masalah ini, masalah itu, semua masalahnya muslimin ini. Setelah 5 masalah disampaikan sama dia, saya ringkaskan, maka dia berkata, Amir Mu'minin masih berkata, Walid masih berkata, ada lagi wahai ayah Muhammad, ada lagi masalah? Kata Atha bin Rabah, ada wahai Amir Mu'minin, dan ini masalah yang lebih penting dari 5 hal tadi. Kata Al-Walid, ada apa? Lalu Atha bin Abi Rabah, teman-teman, posisinya ini dulu di singgasana. Khalifah lagi duduk, Atha berdiri menghadap ke khalifah, menunjuk wajahnya sambil berkata, ada Amir Mu'minin hajat yang lebih penting dari 5 hal tadi. Ingatlah wahai Amir Mu'minin, Anda dilahirkan di muka bumi ini sendirian, dan Anda akan mati sendirian, dan Anda akan dihisab hari kiamat oleh Allah yang Maha Perkasa sendirian. Demi Allah, singgasanamu ini, semua dayang-dayangmu ini, kerajaanmu ini tidak bermanfaat untukmu hari kiamat. Nasihat. Tidak pernah ada orang begini, raja duduk ditunjuk-tunjukin sama dia. Nasihat. Al-Walid orang beriman sama Allah. Dia nangis sambil tongkatnya itu dipukulin ke karpet sambil dia mengatakan jazakallahu khairan. Semoga Allah balas kau kebaikan. Terus begitu. Sambil Khalifah menangis, gak bisa menahan, dia terisai dengan nasihat itu. Maka Atha keluar. Kata Atha Al-Khurasani, Atha bin Abi Rabah keluar. Dan demi Allah tidak minum setetes air pun di istana Khalifah. Gak minum setetes air. Berapa banyak orang sekarang yang menugaskan diri pada ulama, sibuk dengan cari makanannya presiden, makanannya menteri, duduk ngobrol, apalah, bisa ada rekomendasi apa. Ini hajat muslimin semua, gak lebih daripada itu. Lalu pada saat dia mau keluar dari istana, kata Atha Al-Khurasani, kami dikejar oleh salah satu staf kerajaan, bawa satu kantong uang dinar, emas, kasih. Kata dia, ini dari Amir Mu'minin buat anda, wahai Atha bin Abi Rabah. Sebagai balasan datang. Kata Atha, demi Allah saya datang bukan untuk itu. Kembalikan kepada Amir Mu'minin, ya, dan saya tidak akan terima. Pulang. Bagaimana Atha bin Abi Rabah, teman-teman sekalian, bisa terbentuk seperti ini? Karena dia tahu, raja pun itu manusia seperti dia biasa. Dia gak butuh, dia butuh sama rajanya, seluruh raja. Allah sang pencipta yang akan membalas dia. Kisah yang lain, Atha bin Abi Rabah di musim haji pernah ditunjuk oleh Sulaiman bin Abdul Malik, khalifah yang lain, menjadi mufti. Gak boleh orang lain kasih fatwa di musim haji kecuali dia. Hanya dia saja yang boleh kasih fatwa. Karena memang musim haji ini teman-teman harus ulama yang khusus. Tidak boleh salah. Ya. Kasus-kasusnya harus betul-betul detail. Makanya di Saudi pun mufti-mufti musim haji itu tidak sembarangan dipilih oleh kerajaan Saudi. Ringkas cerita, Sulaiman mengeluarkan surat resmi, edaran resmi, kalau yang menjadi mufti di Mekah di musim haji untuk seluruh muslimin hanya Atha bin Abi Rabah. Yang lain gak boleh. Ulama lain pun tidak ada urusannya, tidak boleh kasih fatwa. Kebetulan Sulaiman ini, rahimahumullah semuanya, ini haji tahun itu. Dia lagi pergi haji sama anak-anaknya, masuk ke Arafah. Setelah tenda kerajaan dibuka, macam-macam lah ya, dayang-dayang, makanan, persiapan, segala macam hal sudah dilakukan. Kata Sulaiman, di mana Atha bin Abi Rabah? Kata pengawalnya, di kemahnya Amir Mu'minin, lagi banyak muslimin lagi antri, nanya hukum. Kata Sulaiman, mari saya mau ketemu. Saya mau ketemu. Kata mereka, baiklah, kami panggilin. Kata Sulaiman, tidak usah, saya kesana. Pergilah Sulaiman ke sana didampingi dengan dayang-dayangnya, prajuritnya, anaknya datang bersama dia. Begitu tiba teman-teman sekalian di tempat itu, ya, di kemah, masuk dalam kemah, Sulaiman salaman sama Atha, Atha menyambutnya semua, duduklah. Setelah itu Atha bertanya, wahai Amir Mu'minin, kenapa anda datang? Ada sesuatu yang bisa saya bantu? Kata Amir Mu'minin, iya, saya mau nanyakan masalah fatwa. Pertanyaan Atha begini, fatwa untuk anda pribadi atau fatwa pemerintahan? Ada bedanya, gitu ya. Kata Amir Mu'minin, kata Sulaiman, ya fatwa buat saya pribadi, ada hal-hal haji yang saya mau tanya. Tiba-tiba Atha berdiri lalu mengatakan, wahai Amir Mu'minin, maafkan saya, silakan anda keluar antri bersama muslimin. Antri di luar kemah. Di sini, di Arafah, gak ada bedanya antara raja dengan manusia biasa. Allah sudah membuat anda menggunakan ihram sama dengan semuanya. Supaya di sini jelas tidak ada perbedaan. Dan mereka sudah antri kepanasan dari tadi untuk menanyakan fatwa pribadi. Kalau fatwa pemerintahan, anda saya dahulukan. Karena wali amr harus didahulukan. Tapi fatwa pribadi enggak? Orang-orang di belakangnya Sulaiman ini sudah marah nih. Ini ngapain ini Atha? Kan tinggal jawab selesai, Amir Mu'minin pulang. Disuruh antri. Tapi Sulaiman waktu itu rahimahullah memang orang beriman juga. Sampai sebagian ulama masukkan kategori Sulaiman bin Abi Rabah ini ulama. Ulama juga tapi levelnya belum sampai ke Atha bin Abi Rabah. Dia selain khalifah juga dia seorang alim. Dia tahu, antri dia teman-teman sekalian. Orang karena dia tidak ngomong, dayang-dayangnya tidak berani ngomong. Pengawalnya gak ngomong, anaknya pun ada dua orang di belakangnya laki-laki gak berani ngomong. Lalu Atha bin Abi Rabah tanya, jawab satu orang. Seakan-akan tidak ada khalifah yang sedang antri. Jawab, sampai selesai, tuntas keluar, sampai tiba saatnya Sulaiman. Begitu Sulaiman masuk, lalu kemudian ditanya fatwa, selesailah. Atha bin Abi Rabah, silakan pulang, ya sudah. Biasa saja gitu. Gak ada sama sekali ketergantungannya, khawatirnya, takutnya, gak ada. Pulanglah Sulaiman ke kemahnya. Dia tahu nih, Sulaiman tuh ada masalah. Kumpulin semua anak-anaknya, dayang-dayangnya, prajuritnya yang tadi hadir. Kumpul semua. Lalu dia ceramah. Setelah tahmid dan salawat, dia mengatakan, wahai anak-anakku, Ketahuilah, yang dibuat oleh Atha' bin Abi Rabah kepada saya itu benar. Jangan ada di antara kalian yang sedang marah dengan Atha'. Di sini enggak ada bedanya antara Amir Mukminin dengan masyarakat biasa. Dan memang saya datang untuk menanyakan fatwa pribadi, bukan fatwa pemerintahan. Apa yang dilakukan benar. Tapi ketahuilah, yang membuat Atha' bin Abi Rabah bisa melakukan itu pada saya karena ilmu agamanya, karena hubungannya dengan Allah sangat baik, sehingga Allah membuat dia mengalahkan singa-singa sananya para raja-raja. Dia enggak butuh dengan singa sana saya. Dia enggak butuh dengan saya karena dia sudah bergantung dengan Allah raja yang sebenarnya. Nasihat yang sangat bijak dari Sulaiman. Dan bagaimana memang raja kalau juga beriman kepada Allah. Tapi saksi bahasan kita Atha' rahimahullah yang luar biasa ini. Kisah selanjutnya teman-teman sekalian adalah kisah Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair teman-teman sekalian adalah orang yang terkenal juga dengan kesolehannya tentunya. Urwah bin Zubair ini, Zubair ayahnya salah seorang sahabat Nabi, Zubair bin Awam yang dijamin masuk surga. Urwah ini punya kisah yang unik. Dia berteman sama khalifah namanya Al-Walid yang tadi Atha' bin Abi Rabah datang itu. Itu teman dekatnya dia sebelum jadi khalifah. Sepadan umur lah. Urwah bin Zubair ulama tinggal di Madinah. Allah karunia Urwah ini 4 orang anak laki-laki. Anak pertamanya ini adalah anak yang sangat luar biasa, sudah dikader menjadi penggantinya Urwah. Hafal 30 juz Al-Qur'an, hafal sekian ribu hadis, ibadahnya bagus, intinya baguslah anak ini. Al-Walid mengundang Urwah untuk datang ke istana di Damaskus. Datanglah Urwah ke istananya Walid. Begitu tiba di istana, anaknya Urwah sempat bilang, "Ayah, kalau Anda mau bertemu dengan Amir Mukminin silakan, izinkan saya untuk melihat kuda-kuda kerajaan. Kebetulan Anda lewat kuda-kuda kerajaan. Kuda kerajaan ini bulunya bagus, kena dirawat, postur tubuhnya hampir sama tinggi semua, warnanya juga bagus gitu kan." Dia tertarik, anaknya Urwah tertarik. Kata dia, "Ayahnya baiklah, silakan." Lalu duduklah si Urwah bersama dengan Amir Mukminin Walid ini. Ngobrol-ngobrol. Sementara lagi ngobrol, peraturan kerajaan pada saat itu khalifah enggak boleh dipotong pembicaranya kalau lagi ada tamu, kecuali darurat sekali. Tiba-tiba datang satu prajurit lari-lari, buru-buru, lalu mengatakan, "Maaf Amir Mukminin, saya harus memotong pembicaraan Anda." Kata Al-Walid, "Kenapa? Ada pasukan musuh yang menyerang wilayah kita?" "Oh enggak, bukan." "Lalu ada masalah apa? Kenapa kau potong pembicaraan saya? Saya lagi ada tamu." Kata dia, "Mohon maaf, anaknya Tuan Urwah baru saja meninggal dunia. Ditendang oleh kuda Anda. Kuda kerajaan." Jadi rupanya anaknya Urwah ini waktu lagi main kuda ini dekat-dekat terus masuk kandang, dia mendekat terus ada salah satu kuda ngangkat kakinya, tendang dadanya, mati tiba-tiba di tempat. Anak ini hafal Quran, sudah dikader jadi ulama dan baru saja sehat, enggak ada apa-apa. Khalifah ini Al-Walid enggak enak, dia balik kepada Urwah. "Bagaimana Urwah?" Urwah dengan senyum dia mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." "Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah." "Sudah ajalnya wahai Walid." "Sudah, tidak masalah. Bawa jenazahnya ke saya, biar saya urus." Anaknya mati nih. Tidak marah, tidak emosi, tidak nanya apa sebabnya. Sudahlah, sudah mati, ajal. Kalau belum ajal, pasti tidak akan mati. Maka dia urus jenazah anaknya. Setelah urus jenazahnya, teman-teman sekalian, sudah sampai selesai semua, dikuburlah di pemakamannya kerajaan. Dan Urwah turun sendiri rahimahullah ke kuburan. Ada satu jenis penyakit, namanya gargarina dalam bahasa Arab. Saya enggak tahu kalau dalam bahasa Indonesia ya, karena dalam kisah ini dikatakan gargarina. Kalau keterangan dalam buku dijelaskan, ini penyakit ada dari jenis tanah tertentu. Jadi ada jenis tanah, kalau kita injak, itu ada kayak semacam virus, di dalam bahasa Arab namanya gargarina dikenal. Itu nanti akan membuat kaki kita membusuk, kaki seseorang itu membusuk, tiba-tiba membonyok, dan itu zaman dulu obatnya cuma bisa diamputasi, enggak bisa yang lain. Gak bisa, jadi tidak ada obat. Ini virus dikatakan begitu. Ringkas cerita teman-teman sekalian, Urwah turun, habis kubur jenazah anaknya. Begitu dia keluar, kakinya membusuk, kena gargarina itu, Urwah ini. Lalu dia gak bisa jalan, dipikul, bawa ke istana. Lalu tanya Amir Mu'minin, disampaikan kepada Amir Mu'minin, "Walid, ini tamu Anda, ini Tuan Urwah, kakinya kena penyakit nih." Kata dia, "Baik, panggilkan tabib yang terbaik, panggil tabib kerajaan." Diperiksa, gargarina wahai Amir Mu'minin. Terus apa solusi? Potong kakinya. Ada jalan lain? Gak ada. Gimana caranya membahasakan ke Urwah ini? Anaknya baru meninggal. Ini tamu kerajaan. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, Al-Walid bilang, "Cari oratornya, ya, orang yang ahli bicara, yang tahu susun kosa kata yang rapi dari ya apa namanya istana ini. Cari satu orang bisa ngomong, ngomonglah sama Urwa. Katakan sama Urwa, maafkan kami, ada yang terjadi sesuatu. Mudah-mudahan Allah memberikan Anda pahala, Anda bersabarlah. Ya, kaki Anda ini kena gargarina, harus dipotong. Yang bawa berita ini mengatakan, saya kaget, Urwa senyum, senyum. Sambil mengatakan, inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Potong saja. Ini kaki dipotong ini, potong saja. Baiklah. Lapor kepada Amir Mukminin. Kata Amir Mukminin, panggil tabib yang paling mahir. Yang paling mahir dalam memotong amputasi. Datanglah. Terus waktu tabibnya datang ke satu ruangan yang siap untuk operasi, dieksekusi ini. Maka si tabib ini bawa satu kendi khamr. Minuman keras. Bawa satu kendi khamr. Dikasih ke Urwa. Silakan Tuan Urwa. Kata Urwa, untuk apa kau kasih saya khamr? Jelas botolnya botol minuman keras nih, kendinya. Dia bilang, kaki Anda akan saya potong Tuan Urwa. Kulit Anda saya iris, daging Anda saya iris, tulang Anda saya iris. Potong, sakit. Gak ada jalan lain, harus semua orang yang diamputasi minum khamr. Mabuk, baru dia tidak rasa. Kata Urwa, demi Allah, saya gak pernah sentuh minuman ini dalam keadaan saya sehat, maka saya tidak akan sentuh dalam keadaan saya sakit. Gak mau. Pindahin, lapor kepada Amir Mu'minin. Bagaimana ini? Tamu Anda gak mau minum khamr. Cari jalan lain. Cari jalan lain. Jalan yang kedua, tidak ada jalan yang ketiga ini. Cuma tinggal dua jalan. Yang kedua sekarang, yang pertama sudah ditolak. Didatangkan Al-Gujo yang badannya besar-besar, kekar-kekar. Yang kalau pegang orang gak bergerak. Gitu. 8 orang. Setiap tangan, dua-dua, kaki dua-dua. Pegang supaya Urwa gak gerak. Masuk 8 orang ke ruang operasi. Kata Urwa, untuk apa ini orang-orang nih semua? Kata tabibnya, pegang Anda. Kami akan potong nih. Harus pegang, kalau bergerak salah saya dihukum sama Amir Mukminin nih. Salah daging, salah sakit, salah potong. Enggak, kata Urwa, enggak perlu. Saya enggak butuh mereka. Lalu kata tabib, wahai Tuan Urwa, cuma ini dua solusi. Berikan kami jalan keluar. Kami enggak tahu nih harus bagaimana. Kata Urwa, saya akan berzikir kepada Allah. Kalau kau sudah melihat wajah saya memerah, potong kaki saya. Ini teman-teman memang enggak mudah difahamin bahasa ini kecuali orang yang sudah tahu hubungan dengan Allah ya. Ini kalau orang pikir zikir, apa sih zikir? Karena memang Anda mungkin zikirnya selama ini asal jadi saja. Seperti orang kumur-kumur lah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi enggak ada nilainya. Orang yang sudah tahu zikir itu lain gitu. Maka dia, tabib ini mengatakan belum pernah ada pasien saya seperti ini. Baiklah Tuan Urwa. Cuma ada tabib sama dua orang pengawal, temannya, pengawalnya yang siap untuk mengeksekusi kaki. Mulailah Urwa. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Terus dia berzikir. Kata tabib ini, Urwa menutup matanya sampai saya melihat wajahnya memerah. Dan pada saat memerah, saya langsung eksekusi cepat. Potong kakinya dengan cepat, dengan keterampilan yang sudah ada, terus potong, sampai terpotonglah. Anehnya, kata tabibnya, anehnya, Tuan Urwa tetap dengan volume suara yang sama, tetap dengan zikir yang sama, seakan-akan tidak ada eksekusi kaki nih. Padahal darah lagi ngucur nih darahnya. Sampai saya pegang, Tuan Urwa, eksekusi sudah selesai nih. Potong kaki sudah selesai, amputasi sudah selesai. Kata dia, alhamdulillah, kakinya lagi berdarah nih. Nggak ngeluh, nggak apa gitu. Kayak tidak ada rasa sakit. Maka kata tabibnya, tapi masih ada satu masalah. Darahnya ngucur, ini pendarahan, harus diberhentiin. Kata Urwa, berhentiin. Caranya, waktu itu tidak ada cara lain. Kaki Anda harus direndam di minyak panas. Minyak dididihin, dicemplungin kakinya. Supaya kulitnya itu terbakar. Berhenti langsung darahnya. Enggak ada cara lain waktu itu. Kata Urwa, lakukan. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Saya akan berzikir, wajah saya memerah, lakukan. Datangkanlah minyak panas. Lalu Urwa berzikir, begitu merah wajahnya, dicemplungin kakinya. Tapi manusiawi, kena kesakitan, pingsan Urwa. Dia bangun dari pingsannya. Subhanallah, Urwa ini, kata ulama sejarah menjalankan kisah ini, Urwa bin Zubair ini terkenal khazinul Quran, sahabatnya Al-Quran. Satu, setiap hari baca 10 juz, setiap 3 hari khatam. Dan baru satu hari dalam hidupnya tidak baca 10 juz pada saat hari eksekusi itu, hari operasi itu. Sebelumnya semua dibaca sama dia 10 juz, cuma hari itu yang tidak. Maka dibilang sama, dibicarakan dalam kisah ini teman-teman sekalian, Urwa waktu sudah dipotong kakinya, sudah dibalut segala, dia bilang sama tabibnya, Ada di situ juga Amir Mukminin, ada khalifah lagi menyambut lah. Ini orang habis dioperasi baru sadar. Lalu dia bilang, mana telapak kaki saya yang kalian sudah potong tadi, mana? Orang semua heran, kenapa dia minta telapak kakinya? Didatangkan, dia pegangin, diangkat, baru dia bilang, saya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menitipkan kamu kepada saya selama 40 tahun. Umurnya kebetulan 40 tahun, dari bayi sampai sekarang, 40 tahun. Belum pernah satu kali pun saya pakai kamu ke tempat haram. Satu kali pun belum pernah buat maksiat kakinya. Saya bersyukur kepada Allah, selama 40 tahun kau dititipkan kepada saya, belum pernah satu kali pun saya pakai kau bermaksiat. Lalu dia serahkan untuk dikubur kakinya. Baik, dia pulang teman-teman sekalian, anaknya mati, kakinya satu pincang. Di Madinah sudah tersebar nih berita, Urwah kena musibah. Orang datang bertakziah, takziah anaknya meninggal, sambil juga menyabarkan Urwah dengan kasus sakit kakinya itu. Tapi sebelum pulang, Amir Mukminin ini Walid ingin menghibur. Gimana caranya hibur Urwah nih? Harus ada sesuatu yang menghibur dia sebelum dia pulang. Kalau cuma hadiah, Urwah biasa nggak repot dengan harta gitu. Dikasih apapun dia biasa-biasa saja. Kebetulan Amir Mukminin ini Walid berdoa sama Allah, ya Allah berikan petunjuk. Subhanallah, di istana Urwah Amir Mukminin datang satu suku Arab punya hajat mau bicara sama Amir Mukminin Al-Walid ini. Kepala sukunya mereka, orang paling depan, matanya buta, dipegang sama dua orang menghadap kepada Al-Walid. Al-Walid tanya, siapa kalian? Oh, kami dari suku Fulan. Siapa ini yang buta? Lalu dia bilang, saya Amir Mukminin, kepala suku mereka. Kata Amir Mukminin Al-Walid, kenapa kau buta? Apa ceritanya? Dia bilang, wahai Amir Mukminin, kalau anda mau dengar cerita saya, anda pasti kagum dengan Allah. Kata dia, silahkan ceritain, apa masalahnya? Dia bilang, Amir Mukminin, saya kepala suku, dan sampai sekarang saya masih kepala suku. Saya dulu orang terkaya di kaum saya kepala suku, orang paling banyak punya keturunan, istri saya juga ada beberapa orang, berkah semuanya. Satu waktu saya pernah mau pindah ke satu wilayah, lalu saya bawa keluarga saya semuanya, semua harta saya bawa. Waktu saya lagi istirahat di sebuah lembah, ini padang pasir sering ada lembah-lembah yang cekung-cekung itu biasa dipakai istirahat oleh orang, karena kalau di atas gunungnya malah dingin, di lembah agak hangat gitu. Mereka bilang istirahat di situ. Satu malam saya lagi di lembah, tiba-tiba hujan deras turun, terjadi banjir besar, seluruh harta saya, dayang-dayang dan pengawal saya, istri anak saya, semuanya dibawa larut sama air hujan itu. Saya bisa selamat karena bergantung pada sebuah pohon. Maka kata dia, lalu kemudian setelah hujan itu pergi, itu kan tidak ada lagi. Jadi teman-teman yang tahu kalau wilayah padang pasir biasa gitu, lembah-lembah itu dilewatin air, tapi hitungan menit tiba-tiba atau hitungan jam udah hilang air itu. Jalan terus mengikuti alur padang pasir itu. Nanti terakhir meresap ke dalam gitu. Jadi tiba-tiba saya sudah tidak ada, tapi sudah hilang, sudah mati meninggal nih. Dia bilang, saya bergantung pada sebuah pohon sehingga saya selamat, dan rupanya di pohon sebelah ada bayi saya yang paling kecil itu tergantung dengan selimutnya. Dan di sebelah lagi pohon, ada tiga pohon di situ, ada pohon lagi unta saya terikat. Ada satu unta yang terikat, sempat terangkat dengan air, tapi kemudian tidak terlepas talinya. Ringkas cerita dia bilang, saya pun kemudian ke pohon sebelah turunkan bayi saya dari pohon. Kemudian saya ingin menyelamatkan diri saya sama bayi saya. Niatnya saya taruh dulu di tanah, kemudian saya mau ambil unta. Begitu saya menuju ke unta, tiba-tiba bayi saya itu, saya dengar suara tangisan bayi saya. Saya balik ke arah sana, kepala bayi saya sudah ada di mulut serigala. Jadi serigala sudah makan ini anak saya. Sambil nangis, bayi itu sudah digigit, sudah ditarik lehernya. Saya pikir sudah gak mungkin, serigala sudah bawa lari, sudah mati anak saya. Maka saya berpikir menyelamatkan diri saya sendiri. Lalu kemudian dia bilang, saya pun mendekati unta ini, tapi unta ini unta khas, unta yang keras gitu ya. Apalagi mungkin untanya stres kena banjir tadi. Begitu saya mendekat, unta ini ngangkat kakinya, menendang kedua mata saya sehingga buta. Maka dalam satu malam, wahai Amir Mukminin, saya tidak ada harta, enggak ada keluarga, enggak ada istri, enggak ada anak, gitu kan? Enggak ada pengawal, dan mata saya pun buta. Maka kata Amir Mukminin, bawa orang ini kepada Urwah, suruh dia ceritain. Ternyata ada orang yang lebih berat cobaannya. Dan memang dalam Islam gitu ya, kita kalau dapat cobaan teman-teman, kita harus lihat orang yang lebih berat cobaannya, sehingga kita tetap bisa bersabar, gitu kan? Kalau kita misalnya flu, ada orang flu dan demam, jangan lihat orang yang sakit, jangan lihat orang yang sehat, karena kita tidak akan bersyukur, tidak akan sabar. Tapi kalau kita flu dan demam misalnya, ada orang flu demam rematik. Kita flu demam rematik, ada orang stroke. Kita stroke, ada orang yang meninggal. Yang lebih berat lagi. Maka kita selalu bersabar, kaidah hidupnya memang begitu. Maka kita harus tahu teman-teman ini. Baik, itulah kisah Urwah. Kemudian Urwah tiba di Madinah. Teman-temannya sempat datang bertakziah ke rumahnya. Lalu dia lihat orang-orang ini semua pada bingung mau ngomong apa nih. Setelah tamu-tamunya semua duduk, maka Urwah berkata begini. La yakhluwannakum ma taraun. Jangan kalian sama sekali terpengaruh dengan apa yang kalian lihat. Kaki saya pincang, kemudian anak saya mati. Faqad wahaballahu azza wa jalli arba' minal banin. Fa akhadha wahidan wa abqa li thalathan falahul hamd. Ketahuilah, Allah telah mengaruniakan kepada saya 4 orang anak. Ini metode bersyukur teman-teman. 4 orang anak laki-laki. Dan Allah cuma ngambil 1. Masih ditinggalkan 3 buat saya. Alhamdulillah atas itu. Ini berat ya. Bersyukur dalam kondisi anak mati luar biasa. Lalu dia bilang. Wa a'tani arba' minal atraf. Fa'akhadha minhu wahidan. Fa'abqa li thalathan falahul hamd. Lalu dia memberikan kepada saya 4 tangan. Maksudnya 2 tangan, 2 kaki. Lalu dia mengambil 1 saja kaki saya. Masih ditinggalin 3. Masih ada 2 tangan dan 1 kaki. Maka saya bersyukur kepadanya. Fawallahi, demi Allah. Lau akhadallahu minni qalilan, faqad abqali kathiran. Demi Allah, kalau Allah mengambil dari saya sesuatu yang sedikit, Allah telah meninggalkan yang banyak buat saya. Fainibtalani marra, falakad talama afani marrat. Kalau dia coba saya 1 kali, berapa kali dia selamatkan saya dari cobaan-cobaannya. Maka orang-orang pun akhirnya jadi diam, dan akhirnya mengetahui kalau Urwah ini adalah orang yang beriman kepada Allah. Lalu dia nasihatin. Dia mengatakan, betul ada anak-anaknya dia lagi duduk yang 3 orang, plus lagi banyak rupanya yang hadir ini, banyak orang-orang yang lebih muda dari dia. Maka dia memanggil dengan kalimat, Ya Baniya. Ya Baniya bisa berarti anak-anakku atau hai sukuku, gitu kan. Hai keluargaku. Ta'allamul ilm. Belajar ilmu yang mengenalkan kepada Allah. Waktuhu haqqah. Dan lowongkan waktu untuk itu. Kayak bapak ibu hadir majelis ilmu, memang harus lowongkan waktu. Kalau belum mungkin apa boleh buat, kerjaan ditinggalkan, emang kena ilmu. Kata Urwah, ingat wasiat saya. Pelajari ilmu yang bisa mengenalkan kalian pada Allah dan kasih haknya. Innakum intakunu sigara qawmin fa'asallahu an yaj'alakum bil ilmi kubara al kaum. Bisa saja dengan ilmu ini, kalau kalian sudah pelajari dan kalian sudah mengenal Tuhan kalian. Kalau tadinya kalian orang biasa, Allah akan jadikan kalian pemimpin-pemimpin kaum. Wa sawata, sungguh sangat terhina, sangat buruk. Hal bid dunia akbahu min syekhun jahil. Ada enggak sesuatu yang lebih buruk daripada orang tua yang bodoh? Kalau sudah tua enggak tahu agama, ini luar biasa memilukan, kata Urwah. Iyakum antara sadaqatan annaha sadaqatun bali atabaruha hadiyah. Dan hati-hati, jangan pernah melihat sedekah yang kalian keluarkan itu adalah sesuatu yang terhina, tapi anggap dia dan pastikan dia hadiah yang kalian hadiahkan kepada Allah yang Maha Tinggi dan Maha Berkah. Wala yahdiyanna ahadukum lillahi ma yastahi an yahdiya li azizi kaum. Dan jangan seseorang di antara kalian memberikan hadiah untuk Allah yang dia malu memberikan kepada pemimpin satu kaum. Fa inna Allah azza wa jalla azza wa akramul kurama. Karena sesungguhnya Allah itu zat yang paling mulia dan zat yang paling tahu berterima kasih. Wa haqqu an takhtaru li hadiyatikum, dan orang atau zat yang paling pantas untuk kalian berikan hadiah kalian. Ya baniya, wahai keluargaku, wahai sukuku, ya, wahai anak-anakku, idza ra'aytum min rajulin fi'latal khair. Kalau kalian lihat dari seseorang perbuatan baik, ketaatan kepada Allah, fa'ammilu bihi khaira, maka sangka baiklah dengan orang itu. Wa in kana fi nadharin nasi rajulun su, walaupun di mata orang dia dianggap buruk. Fa innalaha akhawatun amsalha, karena perbuatan baiknya itu punya saudara-saudara perbuatan baik yang lain. Wa idza ra'aytum min rajulin fi'lata syarr fahdharuhu wa in kana fi nadharin nasi rajulun khair. Kalau kalian lihat satu perbuatan buruk dari seseorang, maka hati-hatilah dari dia, pelanggaran agama. Karena dia pasti, walaupun dia di mata orang, orang baik.

Orangnya sangat luar biasa. Dan yang merupakan ciri khas Sufyan ini waraknya. Warak itu bagaimana menjaga hubungan yang suci dengan Allah. Satu waktu datang surat resmi dari khalifah, suruh si Sufyan menjadi hakim, kepala hakim. Dan kepala hakim ini khalifah pun kalau salah dia bisa hukumi. Dapat kereta kencana, dapat rumah yang mewah, dapat gaji yang tinggi, pokoknya jadi hakim. Ini jabatan ini semua orang kejar. Waktu datang suratnya Amir Mu'minin ke Sufyan, Sufyan balas kalau dia menolak, gak mau jadi hakim, takut salah hukum, hari kiamat dihukum sama Allah. Nolak. Kata Amir Mu'minin, harus, walaupun dengan cara paksa, paksa dia. Ini surat dengan surat ini. Waktu Sufyan tahu dipaksa, maka Sufyan rahimahullah keluar dari Mekah. Tidak pakai kuda, jalan kaki. Jalan menuju ke selatan Jazirah Arab, menuju ke Yaman. Pergilah ke Yaman. Dicari. Perjalanannya Sufyan ini 3 bulan jalan kaki ke Yaman. Jauh. Berhenti, jalan lagi, begitu teruslah. Ringkas cerita sampai ke Yaman lah. Habis bekalnya. Dia dapat ada kebun-kebun kurma di situ, ada pemilik kebun kurma yang besar, didatangi sama dia. Saya musafir dari negeri Hijaz. Hijaz ini istilah Mekah sama Madinah, tapi dia enggak bilang Mekah atau Madinah, cuma bilang Hijaz, gitu kan. Saya butuh pekerjaan, bisa enggak saya bekerja di kebun Anda ini? Kata orang itu, silahkan. Kalau mau kerja silahkan. Nanti disepakati gaji sekian, gitu kan. Seperti itulah. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, pada saat itu dia bekerja. Selama 3 bulan tidak ada yang tahu kalau dia ini Sufyan Tsauri. Waktu pemilik kebun tanya, siapa kamu ini? Pertanyaannya siapa kamu? Bukan siapa namamu ya. Maka dia bilang, Abdullah. Abdullah dalam bahasa Arab kan hamba Allah. Dia tidak mau sebut namanya Sufyan. Kebetulan pertanyaannya memang bukan siapa namamu. Siapa kamu? Dia bilang, saya hamba Allah. Maka si pemilik kebun tahunya Abdullah. Selalu dipanggil, hai Abdullah, hai Abdullah dipanggil begitu. Satu waktu setelah 3 bulan kerja, kata pemilik kebunnya, wahai Abdullah kesinilah. Datang si Sufyan Tsauri. Lalu kata dia, apa perbedaan antara kurma kami dengan kurma kalian di Hijaz? Kata Sufyan, saya tidak tahu tuan, karena saya tidak pernah tahu rasanya kurma kalian di Yaman. Kata pemilik kebun, kau 3 bulan kerja dengan saya, petik kurma, turunin kurma, sortir kurma, tidak pernah kau makan satu butir pun? Tidak pernah tahu rasanya? Kata dia, demi Allah tidak pernah, karena Anda belum pernah persilahkan. Ini teman-teman yang jadi pegawai nih, di restoran atau di toko, berapa banyak main sikat saja makanannya orang. Sufyan Tsauri tidak pernah makan satu butir kurma 3 bulan kerja, karena gak pernah dipersilahkan. Dia juga gak mau minta, gitu kan. Kata orang ini pemilik kebun, apa, sambil ngolok-ngolok gitu, apa kau mau contohin Sufyan Tsauri dari waraknya? Dia gak tahu kalau ini orangnya gitu. Maka dia pergi ke temannya, Sufyan Tsauri pergi nih, dia pergi ke temannya sebelah di kebun, dia bilang, ada pegawai saya itu aneh, unik, masa dia 3 bulan kerja turunin kurma, sortir kurma, gak pernah rasa tuh kurma pun di kebun saya. Dia gak pernah rasa sama sekali. Temannya ini jeli rupanya. Amir Mu'minin waktu itu sudah keluarin sebuah surat juga, siapa yang bisa tangkap Sufyan Tsauri hidup atau mati, pokoknya ada jasadnya, ada badannya hidup atau mati, saya kasih 1 peti emas. Tersebar 1 wilayah Islam nih. Jadi orang memang ngejar dia gitu kan. Pada saat itu temannya kebunnya sebelah ini tak jeli. Dia bilang, sebentar, sebutkan ciri fisiknya orang itu. Kata yang punya kebun ini, begini, begini, begini. Kata dia, itu Sufyan Tsauri, tangkap cepat. Kita ngambil 1 peti emas. Pergi ke kebun sebelah, Sufyan Tsauri sudah gak ada. Rupanya sudah pulang, kembali ke Mekah nih. Jalan kaki, 3 bulan lagi baru sampai ke Mekah. Sampai di Mekah disambut oleh para ulama, disambut oleh murid-muridnya. Sampai tersebar berita ke Amir Mu'minin kalau sudah sampai Sufyan Tsauri di Mekah. Baiklah, Sufyan Tsauri dapat berita. Amir Mu'minin bilang, saya akan ke Mekah menangkap sendiri Sufyan dan mengkisosnya, memenggal kepalanya, digantung dekat Ka'bah. Biar jadi pelajaran, kalau semua orang yang saya instruksikan harus patuh. Seperti itulah. Kata teman Sufyan rahimahullah, dia bilang, Sufyan waktu dengar berita itu, dia kebetulan masuk masjid dekat Ka'bah, Masjid Haram, lalu dia sholat 2 rakaat. Indah sekali sholatnya. Dia sholat tenang dengan tumannya, saya di sebelahnya. Waktu dia mulai sujud, sujud pertama, di rakaat pertama, saya tawaf, kata temannya, saya tawaf. Saya tawaf, Waktu saya selesai tawaf pertama, saya lihat dia sederetan dengan Hajar Aswad, masih sujud. Saya tawaf lagi yang kedua, masih sujud. Tawaf ketiga, masih sujud. Sampai tawaf saya selesai 7 kali. Sudah saya tawaf 7 kali dan waktu itu lagi ramai, dia bilang. Saya tawaf 7 kali, saya lihat Sufyan Tsauri masih sujud. Lalu saya duduk di sebelahnya. Dan ternyata itu adalah sujud pertamanya di rakaat pertama. Sebab waktu saya duduk sebelahnya, dia masih duduk di antara 2 tahiyat, dia sujud lagi yang kedua. Lamanya seperti itu. Berdiri rakaat kedua, sujud lagi 2 kali, berarti ini baru sujud pertama tadi. 4 kali sujud, lamanya luar biasa. Dia bilang, selesai itu. Dia pun berdiri, lalu kemudian dia pergi ke dekat Ka'bah, dia memegang tali Ka'bah sambil mengatakan, saya bersumpah atas namamu ya Allah, jangan buat Amir Mu'minin masuk ke Mekah. Kata Sufyan Tsauri. Maka dia bilang pun, gitu kan, mereka menceritakan kisah ini mengatakan, maka waktu Amir Mu'minin mau masuk di Mekah, maka yang terjadi adalah ada mereka, si Amir Mu'minin sama kelompoknya lagi istirahat di luar pintu gerbang Mekah. Habis itu baru mau masuk. Pada saat itu Amir Mu'minin meninggal dunia. Gak jadi masuk ke Mekah. Sehingga hukuman Sufyan gak jadi terjadi. Tapi saksi bahasan teman-teman sekalian, bagaimana Sufyan Tsauri menjaga waraknya. Tidak mau sembarangan makan, teman-teman sekalian. Dan kita tutup teman-teman sekalian dengan kisah seorang yang datang di zaman Umar radhiyallahu anhu. Orang ini teman-teman sekalian, kebetulan Umar lagi duduk. Umar bin Khattab ini suka duduk selesai antara sholat dengan sholat, kayak duhur ke asar, asar ke maghrib. Umar sering duduk di rumah, di masjid, terus dengerin keluhan-keluhan orang, ada yang punya cerita, sampein gitu kan, ada yang salah dia tegur gitu. Satu waktu Umar lagi duduk antara duhur sama asar di masjid, ada masuk orang dalam masjid Nabi SAW, kembar, persis sama pakaiannya, model pakaiannya, cara jalannya, postur tubuhnya, warna kulitnya, paras wajahnya, sama persis, kembar. Tapi kembarnya ini agak unik, sampai Umar bilang, Subhanallah, Maha Suci Allah, saya belum pernah melihat ada orang kembar seunik ini. Artinya tidak ada beda sama sekali, semuanya sama. Kata Umar, saya ingin bicara sama orang ini. Maka ada satu orang sahabat Umar mengatakan, saya panggil Amir Mu'minin, dipanggillah. Datanglah 2 orang itu. Yang satu depan, yang satu belakang. Lalu kata Umar, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kalian kembar seperti ini. Apakah yang di belakangmu itu adikmu? Kata yang di depan ini, bukan Amir Mu'minin. Ini anak saya. Anaknya. Umar bilang, Subhanallah. Lebih luar biasa lagi bagaimana Allah menciptakan anakmu persis seperti kamu. Tidak ada bedanya, kayak pinang dibelah 2 kalau gitu. Sama persis. Kata orang itu, ya Amir Mu'minin, kalau Anda dengar cerita lahirnya anak ini, Anda lebih kagum dengan Allah. Kata Umar, sebentar, kumpul semua. Atau mesti disuruh kumpul. Dengarin nih kisahnya orang ini. Kumpul semua. Karena dia bilang, kalau Anda dengar kisah lahirnya anak ini, Anda lebih kagum dengan Allah. Perkataan dengan lebih kagum dengan Allah ini yang menarik bagi Umar. Kumpul semua, dengarin nih. Kita dengarin semuanya, dengar, duduk. Mulailah cerita orang ini. Dia bilang, ya Amir Mu'minin, umur anak saya ini 19 tahun. Yang lalu, 19 tahun yang lalu, saya pernah berjihad. Pergi jihad. Waktu saya pergi jihad ini, hari pertama saya mau jihad, istri saya lagi hamil, saya baru nikah. Istri saya hamil, ada panggilan jihad, saya mau pergi berjihad. Istri saya sedih, karena saya mau pergi jihad, kita masih baru nikah, baru berapa bulan, dia juga dalam kondisi hamil. Saya tahu kesedihannya, takut sendirian. Maka sebelum saya keluar dari rumah, saya pun memegang perutnya sambil berkata, saya menitipkan bayiku ini kepadamu ya Allah. Itu bahasanya. Saya titipkan bayiku ini kepadamu ya Allah. Lalu dia bilang, orang ini bilang, saya bilang sama istri saya, tenanglah, Allah akan menjaganya. Istri saya pun pasrah, saya pun pergi jihad. Saya jihad selama 9 bulan dia bilang, 9 bulan di medan perang. Setelah 9 bulan saya berpikir, kayaknya sudah tiba masa melahirkan istri saya. Saya ingin balik ke Madinah, ingin melihat. Kembalilah dia. Dia dari kota pindah ke kota jihad. Dia kembali. Waktu dia kembali teman-teman sekalian, dari peperangan itu, dia bilang, saya tiba, Lalu saya ke rumah saya, gak ada istri saya. Saya datang ke rumah kerabat saya tanya, kata mereka, istrimu baru meninggal kemarin. Baru meninggal kemarin. Kata dia, bagaimana ceritanya? Sempat melahirkan? Gak sempat. Meninggal, biasa. Tidak ada sakit, tidak ada apa, meninggal. Baiklah. Dia bilang, kalau begitu, saya besok akan kembali ke medan perang, medan jihad lagi. Malam ini saya tidur di rumah saya. Tapi bisa gak tunjukin di mana kuburan istri saya di Baqi, di kuburan Madinah? Kata mereka, baiklah. Kebetulan sepupu-sepupunya ada beberapa orang. Ikut. Jalanlah sama-sama ke Baqi. Pas tiba di Baqi, ada fenomena yang dia lihat agak unik menurut dia. Jadi di atas kuburan istrinya itu seperti ada debu. Dan seperti kalau kuburan baru ditutup, masih ada debunya. Kuburan lain kan tidak ada begitu, cuma kuburan istrinya saja. Lalu dia bilang, ada apa kok? Kuburan istri saya kapan kalian kubur? Kemarin atau baru sekarang? Kata mereka, dari kemarin. Kok seperti baru dikubur, masih ada pasir-pasir, masih ada debu-debu. Apa ada yang gali kuburan istrinya? Dia bilang, enggak. Dari kemarin, kata sepupu-sepupunya, dari kemarin semenjak kami kubur istri kamu, begini keadaan kuburannya. Bahkan kalau dari jauh, kelihatan sekali debu itu. Dari luar kuburan Baqi kelihatan sekali. Orang bisa tahu kayak seakan-akan kuburan baru ditutup. Padahal dari kemarin. Kata suaminya, demi Allah saya tahu istri saya salihah. Gak mungkin ini tanda keburukan. Pasti tanda kebaikan. Karena istri saya sangat baik. Patuh dengan saya, jaga ibadahnya dengan Allah, gak mungkin. Ayo kita gali. Digali sama dia. Dia bilang, ya Amir Mukminin, waktu kami gali kuburan istri saya itu, kami menemukan jenazah istri saya masih utuh, gitu kan? Dan anak ini, ditunjuk anaknya, lagi ada di bawah rahim istri saya, lahir, menangis bayi ini. Saya pun menggendongnya, dan saya dan seluruh sepupu saya ini mendengar suara, hai fulan, ambillah anakmu yang kau titipkan pada Allah. Dan kami demi Allah tidak tahu dari mana suara itu. Lalu saya pun mengambil anak saya. Sambil dia nangis, dia mengatakan, demi Allah, wahai Amir Mu'minin, kalau saya waktu itu mengatakan, ya Allah, aku titipkan istriku juga padamu, maka istriku pun aku yakin belum mati sampai sekarang. Bagaimana kekuatan seorang mukmin sama Tuhannya, teman-teman. Dan memang itu inti daripada agama kita sebenarnya. Bagaimana kita berdoa, beribadah, yakin kalau Allah Azza wa Jalla itu ada. Dan ada ribuan kisah yang seperti ini, teman-teman sekalian, yang berhubungan dengan kesolehan orang-orang yang sudah mengenal Tuhannya. Bahagia. Mereka sangat bahagia. Musibah bisa dilaluin, nikmat bisa disyukurin, segala macam hal bisa menasihatin orang, dan seterusnya. Ini hal yang paling mendasar, dan tinggal sabar. Orang beriman, teman-teman, kita semua ini, tinggal sabar. Sekarang Anda tinggal jalankan aktivitas sehari-hari, azan, sholat, puasa kalau puasa, sedekah kalau pas sedekah, baca Al-Quran, jaga amal soleh. Jaga diri dari maksiat, jangan riba, jangan dusta, jaga semua itu. Sampai mati saja. Mati demi Allah masuk surga. Surga itu bukan dongeng, teman-teman. Keyakinan seorang mukmin, rukun iman kita yang kelima, hari kiamat. Hari kiamat masuk dalamnya kematian, alam barzah, hisab surga dan neraka. Itu dasar hadis Nabi SAW, ribuan, ratusan yang menyebutkan masalah surga dan neraka ini. Ada semua, ini fenomena bukan main-main. Daripada Anda menjadi orang yang bermaksiat, jelas dadanya sesak, tidak tahu harus kemana arahnya, dibenci oleh Allah dan hukumannya ada. Maka jadilah orang-orang yang baik, teman-teman sekalian. Sabar sedikit dalam ketaatan, maka kita akan mendapatkan yang terbaik, insyaAllah. Ada momen mobil dikomplain sama Pak Dusun. Ini ada mobil yang dikomplain harus dipindahin ya. B1946 EFM. B1946 EFM. Yang kedua DK9906 GR. DK9906 GR. Yang ketiga B1239 KU. B1239 KU. Tolong teman-teman dibantu supaya tidak mengganggu masyarakat sekitar. Sekali lagi B1946 EFM, DK9906GR, dan B1239KU. Baik, ada yang punya pertanyaan sampai sini, teman-teman sekalian? Masih ada waktu? Tidak ada? Alhamdulillah, sangat bagus. Ada. Saya maunya tuh gak bertanya. Kalau di Jakarta saya sudah bilang di pengajian saya, ambil ilmunya, amalkan, mati masuk surga. Gak usah cerewet. Nanya ini, nanya itu, macam-macam. Udah. ambil ilmu pulang, amalin, tinggal tunggu mati, malaikat mau datang cabut dulu masuk surga, dapat bidadari, dapat surga, dapat macam-macam, udahlah. Gitu. Tapi masih ada juga yang mau cerewet, ya sudah. Saya sedang mengkhitbah seorang wanita, tapi belum memberikan jawaban. Apakah boleh saya memberikan deadline dan menanyakan apakah saya diterima atau tidak? Tentu saja. Tentu saja. Kalau misalnya kita minta, kita dikatakan kami minta waktu dulu, kata keluarga, walinya si wanita atau si wanitanya, kasih deadline. Tolong saya diberikan jawaban dalam seminggu, dalam sebulan. Kasih waktu, gak apa-apa. Jadi memang jelas juga kan? Karena ada juga orang subhanallah yang kurang memahami ilmu agama, mereka sengaja menunda-nunda. Pak, pemahamannya adalah kalau tidak dikasih jawaban berarti orang itu sudah tahu kalau ditolak. Gak bisa. Harus segala sesuatunya jelas dalam Islam. Jelas. Kita mau terima atau enggak, bahasakan. Nabi SAW, Masya Allah. Nabi SAW itu, pada saat datang seorang wanita menawarkan diri pada beliau, gitu kan? Beliau langsung kasih jawaban pada saat itu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya hibahkan diriku pada Anda. Ya. Maka Nabi SAW melihatnya, waktu tidak ada hajat, Nabi SAW langsung pada saat itu, tidak ada hajat saya untuk menikah. Gitu kan? Lalu Nabi SAW tawarkan, adakah yang mau menikahi wanita ini? Lalu kemudian berdirilah seorang sahabat yang akhirnya menikahi wanita itu. Jadi teman-teman kalau tidak cocok jangan ditunda. Sisi yang lain ya, maksudnya sisi orang yang sedang dilamar ini, walinya tidak cocok, maaf ya kayaknya belum bisa. Udah. Dan juga orang yang dikasih jawaban begini gak usah ngotot. Sudahlah. Udah dikasih jawaban, kenapa ini, kenapa harus rong-rong orang, gak usah, mungkin dia gak enak membahasakan. Nanti akhirnya kalau dia bahasakan, oh karena kamu pendek, kan tersinggung nanti. Kalau orang sudah bilang, maaf kami belum bisa, ya sudah. Gak usah diteruskan. Masih banyak manusia lain. Ya. Jangan kurung diri kita di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Saya kalau tidak nikah sama orang ini, saya gila. Nanti gila benar tuh. Masih banyak orang lain. Kadang-kadang yang penting gini, tolong urnya. Kalau kita orang yang patuh kepada Allah, jalan, berjalan di atas jalan Allah teman-teman, kalau kita sedang melakukan sesuatu kegiatan dan ternyata terhalang, pasti Allah kebaikan yang Allah inginkan. Tidak jadi nikah kah? Atau mungkin ya tidak jadi buka usaha, mungkin tidak jadi ya, tidak jadi jadi partner, sangka baik dengan Allah. Karena kata Nabi SAW dalam hadis Qudsi, Allah berfirman hadis Qudsi, hadis Bukhari, Ana inda dhanni abdi bi. Saya sesuai dengan prasangkaan hamba-hambaku. Gitu kan? Jadi kita harus bersangka baik. Dari dua pihak ya. Dari satu sisi tentunya orang yang melamar jangan terlalu mendesak, dalam arti kata kalau sudah ditolak ya sudah, diterima alhamdulillah, bisa juga kasih deadline. Dari sisi lain yang dilamar juga boleh kasih jawaban dan tidak usah berlama-lama. Dan jangan berpikir orang sudah faham dengan seminggu dua minggu tidak kasih jawaban berarti sudah ditolak. Enggak, kasih jawaban. Jadi, seperti itulah adabnya. Ustaz, mungkin ini sepele tapi sangat penting bagi kami. Mau nanya, bagaimana cara mandi junub Jumat yang syar'i? Apa hubungannya dengan bahasan kita nih? Baik. Mandi junub sama saja di hari Jumat atau di luar Jumat? Jumat atau di luar Jumat? Tambah lagi. Baik. Mandi junub disunnahkan Nabi SAW adalah mencuci, membasuh telapak tangan 3 kali. Kemudian wajah 3 kali. Kemudian mencuci kemaluan sampai bersih. Kemudian berwuduk seperti wuduk sholat. Lalu mengambil air dengan telapak, dengan jari-jari kanan, diletakkan di sisi kanan kepala, sampai terasa di kulit kepala. Baru kemudian menyiram sisi kanan dan mandi semuanya setelah itu. Terakhir ditutup dengan mencuci kaki. Gitu kan? Ini Allah alam yang saya tahu. Ini hari Jumat atau hari Jumat juga tetap sama. Tapi khusus hari Jumat memang disunnahkan menggabungkan niatnya antara mandi junub sama mandi Jumat. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang mandi hari Jumat seperti mandi junub. Maka di sini kata sebagian ulama hadis, maksudnya adalah dia mandi junub. Disunnahkan berhubungan biologi suami istri di hari Jumat pagi. Kemudian nanti dia mandi junub, itu yang dimaksud. Tapi cara mandinya sama saja. Bagaimana sikap saya kepada orang tua saya yang fanatik kepada ormas yang beranggapan perbuatan bid'ah itu tidak apa-apa asal baik. Dan pernah saya menolak suatu perbuatan bid'ah. Tidak usah disebutkan contohnya ya. Saya lebih memilih ikut kajian sunnah yang sebenarnya, dan saya pernah mendakwahi dan berdebat ikut Al-Quran dan sunnah diajarkan Nabi, dan saya dibilang seperti Muhammadiyah dan seterusnya. Baik, tidak usah sebutin nama-nama ormas, nama perbuatannya teman-teman sekalian. Kalau Anda sudah faham bahwa saya ini perbuatan bid'ah atau ini perbuatan yang Nabi tidak contohkan dan kita tidak ingin kerjakan, ya sudah, kita jangan kerjakan. Masalah orang tua, tetangga yang masih melakukan, kita ingatkan semampunya. Mereka tidak mau, ya sudah, semua diapain. Gak mungkin kita maksain kan. Yang penting teman-teman, banyak orang yang sudah ngikutin kajian sunnah, mereka tidak maksimal dalam mengerjakan sunnah. Seperti contoh, banyak teman-teman ikut pengajian sunnah, sudah pelihara jenggot, sudah gak isbal, sudah mulai ini, tapi mukanya selalu abusan kantarira. Tahu apa itu? Gak mau salam, gak negur orang, orang sakit gak dijenguk, orang butuh gak dibantu. Mestinya antum di sah pertama itu. Orang miskin, kita yang paling pertama beri. Orang butuh bantuan, kerja gotong royong, kita yang paling pertama hadir. Takziah, kita yang paling pertama datang. Contohkan sunnah Nabi, bawain makanan, doain, sabarin, pulang. Itu kan sunnah Nabi. Masalah orang lakukan ritual-ritual yang dianggap tidak ada sunnahnya, maka itu mereka. Kita nasihatin, doakan, tapi kita tetap tunjukkan sunnah. Jadi jangan nanti orang menganggap, oh orang ini alirannya kayaknya lain nih. Karena tidak senyum, tidak sapa, tidak bantu. Gak ada orang teman-teman kita kasih makan, kita kasih minum, dibantu, dijenguk, disenyumi, lalu kemudian marah dengan kita. Kan gak mungkin, sudah manusiawi itu. Tapi kalau dia abusan kantorira tadi, itu jadi masalah. Gak mau senyum, gak mau salam, eksklusif. Begitu ketemu yang paling pertama dilihat celananya cingkrang gak ini? Kalau enggak berarti bukan teman, bukan sahib. Salah itu. Karena itu salah. Semua yang syahadah saudara kita muslim. Tegur, sapa, mungkin dia belum faham. Jadi mad'u, bisa kita jadi penyebab hidayahnya kan gitu. Jadi tunjukkan sunnah yang sebenarnya, harusnya begitu. Apalagi orang tua, hati-hati. Allah mengatakan wala takullahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Jangan ucapkan uff. Uff ini kata ulama tafsir, semua bahasa dunia tahu apa itu uff. Masya Allah. Ini mesti ada yang sortir nih, sesuai tema saja dulu. Jangan bilang uff. Uff ini semua orang suku di dunia tahu apa itu uff. Kalau kita Indonesia, ah. Nak beli nak, ah nanti aja ibu. Ah nanti aja ayah. Ah ayah ini, ah ibu ini. Jangan ah. Dan jangan bentak mereka. Dan ucapkan kepada mereka qaulan karima. Qaul itu perkataan. Karim ini teman-teman, karim ini di atas baik ya. Jadi kalau enggak tahu bahasa Indonesia, kalau ada orang baik, baik. Kalau ada orang di atas baik, di dalam bahasa Arab itu ada tingkatan begitu. Kalau orang baik biasa ada. Ada juga bahasanya orang yang sangat baik, karim namanya, orang karim. Karim itu ada orang yang suka memberi, ada orang yang memberi tapi memberi kalau diminta. Ada orang tidak diminta pun dia memberi. Suka dengan tamu, suka memberi, suka sapa. Ini namanya orang karim. Allah bilang apa? Ucapkan kalimat yang karim. Jadi biar dia marah-marah, kita baca bahasa tetap santun. Kan gitu. Orang tua kafir saja berlaku hukum ini, apalagi orang tua muslim. Jadi jangan hanya karena masalah ada bid'ah dilakukan lalu kita membenci, tidak. Doain, sabar, gitu kan? Tetap tunjukkan bakti kita kepada beliau gitu. Supaya mudah-mudahan bisa menjadi penyebab hidayahnya gitu. Waduh, saya gak bisa ngerti ini tulisannya, tulisan indah begini, Masya Allah. Ustaz, apa hukumnya jika ada orang muslim bekerja di proyek tapi membangun gereja atau pura atau tempat ibadah lain, apakah sama dengan membangun patung? Sama. Jangan. Kita boleh interaksi dengan non muslim, berteman, bertetangga, partner bisnis, boleh semua. Jadi satu kota, orang tua kalau kafir tetap kita berbakti, kerabat yang kafir tetap kita silaturahim. Satu saja jangan, jangan dukung ibadah mereka. Itu saja. Karena mendukung itu berarti mendukung ibadah yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada ini boleh interaksi. Partner bisnis, teman, tetangga, segala macam hal boleh. Gak ada masalah. Jadi ini sama dengan mendukung. Lebih baik jangan teman-teman sekalian. Kita dukung ibadah mereka dan juga akhirnya pendapatannya jadi haram nanti. Maka sebaiknya ditinggalkan. Kalau yang pernah melakukan maka bertaubat kepada Allah. Gimana caranya membersihkan tubuh jika pernah memakan babi dengan sengaja? Apakah sama dengan memakan babi tidak sengaja dan cara pembersihannya? Adakah denda dan hukumannya? Tidak pernah saya temukan ada dalil yang mengatakan membersihkan badan kalau pernah makan babi atau pernah minum khamr. Yang ada kalau dijilat oleh anjing, ada hadisnya. Di luar, itu baru dicuci dengan debu, digosok dengan debu 7 kali, kemudian dicuci dengan air 1 kali, kan gitu. Itu yang ada. Kata ulama, masuk dalamnya hewan-hewan yang diharamkan, seperti babi dan seterusnya. Tapi kalau pernah makan dagingnya, maka bertaubat kepada Allah saja. Taubat nasuha. Karena tidak ada hadis khusus yang menjelaskan masalah makanan kah, minuman kah, tidak ada masalah itu. Allahu a'lam. Yang saya tahu taubat nasuha saja insyaAllah. Kalau ada hukumannya, semua perbuatan dosa. Kalau yang bertanya semalam hadir, sebenarnya sudah panjang lebar saya jelaskan itu. Yang judulnya iya, inilah aku sekarang. Semua perbuatan dosa ada konsekuensi pembersihan, teman-teman. Karena dosa itu seperti segelas racun. Kita tahu atau tidak tahu itu racun, tetap akan berbahaya buat kita. Itu dosa. Sengaja tidak sengaja, kecil atau besar, ada pembersihan. Jadi bukan mustahil dengan orang makan babi gini, mungkin nanti satu waktu sakit perut, mules, buang-buang air 3 hari, dan seterusnya, itu pembersihan semuanya. Ada pembersihannya. Pasti ada hukumannya. Tidak ada yang tidak ada hukuman. Makanya jangan mudah-mudah membuka pintu dosa. Tata cara sholat qadha bagaimana Ustaz? Berserta waktunya, jumlah rakaat, mohon penjelasan. Tidak ada sesuatu yang diqadha dalam sholat kecuali dasarnya memang sholat itu terlupakan. Misal, hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang lupa sholat, maka dia kerjakan kapan dia ingat. Contoh, ada orang, ini contoh saja ya, dia pada saat sedang bergerak pagi hari, dia bangun tidur, aktivitas, lalu dia lupa, karena buru-buru keluar, lupa sholat subuh. Berjalan waktu sampai duhur, baru ingat, oh ternyata saya belum subuh tadi. Baru ingat, memang lupa ya, sholat subuh dulu baru duhur. Disolati, dikerjakan kapan diingat, kata Nabi SAW. Hanya ini, tapi kalau ada orang tidak sholat selama 40 tahun, terus sekarang baru taubat, terus dia mau qadha 40 tahun, ini gak ada dalilnya. Loh, ini pernah terjadi soalnya. Saya pernah umroh, bimbing umroh, dan ada beberapa jemaah saya yang baru ikut dengan saya, lalu dia mengatakan, Ustaz, kami dulu diajarin sebelumnya sama pembimbing kami, kami disuruh qadha sholat. Jadi habis sholat duhur, sholat lagi duhur. Berapa rakaat pun kami mampu dengan untuk sholat-sholat, niatkan sholat-sholat dulu yang tertinggal gitu. Padahal dia tidak tahu sholat tertinggal yang mana, berapa, pokoknya sholat aja. Semampunya kerjain. Ini gak ada dalilnya ini. Bahkan hadis Bukhari membantah itu, hadis sahih. Pernah ada seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha dan berkata, wahai Aisyah, kenapa kami disuruh mengqadha puasa kami? Kan orang kalau punya utang Ramadan tetap harus qadha kan? Kenapa kami disuruh qadha puasa kami, sementara kami gak disuruh qadha sholat kami? Begitu hadisnya. Maka kata Aisyah, Haruriyun anti, apa kamu dari wilayah Haruri? Haruri ini wilayah di Irak, teman-teman, tempatnya kaum Khawarij. Khawarij ini orang yang mengambil hukum Al-Quran apa adanya, letter yang kelihatan saja. Perangi orang kafir, berarti semua orang kafir perangi. Mau tetangganya kafir pun boleh dibunuh. Ini kan salah. Ini wilayah Haruri tempatnya mereka. Termasuk mereka mengeluarkan fatwa, sholat karena wajib, maka harus diqadha semua yang tertinggal. Tapi tidak ada dalil masalah itu. Maka kata Aisyah, ketahuilah. Orang perempuannya bilang, bukan, saya bukan dari Haruri, saya penduduk Madinah. Kata Aisyah, ketahuilah, begitulah baginda Nabi SAW ajarkan kami. Kami disuruh mengqadha puasa dan kami tidak disuruh mengqadha sholat. Emang gak ada. 40 tahun gak sholat, ya sudah taubat kepada Allah, gak usah sholat lagi. Gak usah diulangi. Sholat sekarang ke depan. Itu resiko Anda kekurangan pahala, iya. Yang disuruh qadha saja, itu yang kita qadha. Gitu. Dan itu adalah, ada ibadah tertentu ya, seperti puasa, zakat, itu ada qadha memang gitu kan. Kita tidak zakat selama 5 tahun, baru tahu hukum, harta sudah banyak melimpah, ya harus diselesaikan. 5 tahun zakat yang belum dikeluarin, puasa Ramadan, 5 tahun gak puasa, ya itu harus dibayar. Gak bisa, karena dalilnya seperti itu. Saya punya 3 orang istri, Masya Allah. Yang 1 saya biayai, yang 2 dan 3 semuanya adalah janda yang saya nikahi dan sudah mapan, hidupnya lebih dari saya. Pertanyaan saya, Untuk istri 2 dan 3, saya jarang menafkahi uang. Apa hukumnya buat saya? Sedangkan mereka tidak pernah menuntut, apalagi meminta. Tetap wajib. Tetap wajib. Walaupun mereka kaya. Anda laki-laki harus memberikan nafkah. Dan nafkah ini adalah sesuatu yang sifatnya, kalau tidak dikasih, tidak berputar roda kehidupan. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Kalau yang ikut materi saya pertama di Bali malam Sabtu kemarin, manajemen rumah tangga Islami, saya jelaskan itu. Masalah nafkah, ini kewajiban. Dan untuk menjaga hukum syar'i serta wibawa Anda di depan istri, harus tetap kasih, walaupun mereka mampu. Untuk kebutuhan makan, minum, rumah, listrik, segala ini saya kasih. Kalau dia mau beli kendaraan punya dia sendiri, uang dia sendiri, dia sudah punya rumah sendiri, alhamdulillah itu punya dia. Tapi kita jangan tidak kasih nafkah. Mereka tidak minta juga itu bukan berarti gugur kewajiban. Kecuali satu keadaan. Memang dia yang bilang, udah saya gak usah dinafkahi. Dia tanazul namanya. Melepaskan haknya dia. Itu lain. Itu baru gak ada masalah. Jadi saran saya harus tetap dikasih nafkah. Kecuali mereka mengatakan itu. Dosakah saya kalau saya tidak berlaku adil? Karena ketiga istri saya berbeda pulau atau daerah. Ya. Tentu saja ini tergantung kesepakatan. Adil itu harus berlaku di dua hal mutlak. Nafkah dan mabit, nginap. Ya. Jadi kalau misal satu kota, maka harus satu malam, satu malam, satu malam gitu. Digilir, memang begitu. Nabi SAW melakukan itu. Kecuali kalau ada salah satu dari istri tanazul lagi. Seperti Ummu Salamah pernah mengatakan, karena sudah sangat tua, dia yakin dia tidak bisa berhubungan dengan Nabi SAW. Maka, tapi Nabi rutin datang ke situ ya, siang, sore, datang, makan siang, ngobrol itu biasa. Mabit malam ini biasanya memang untuk hubungan biologis, gitu kan? Maka Ummu Salamah tahu tidak bisa melayani Nabi SAW, beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya menghibahkan malam saya untuk Aisyah. Maka Aisyah mendapatkan dua malam waktu giliran, gitu kan? Maka ini boleh, kalau dihibahkan, malam mabit harus adil. Kalau di luar pulau, tadi kalau dalam kota, kalau di luar pulau tergantung kesepakatan. Kalau misal sebelum nikah, Anda mengatakan, saya hanya bisa datang sebulan sekali. Dalam seminggu saya akan tinggal di sini. Bagaimana? Bisa? Kalau dia bilang iya, setuju, al-mu'min ala syurutihim. Kata Nabi SAW, orang mu'min sesuai dengan kesepakatannya. Si perempuan nanti gak boleh lagi tuntut setelah nikah. Sekarang kau harus adil. Sekarang sebulan, sini sebulan. Gak bisa. Kesepakatan awal. Makanya di sini harus dibangun dari sebelum akad nikah. Bagaimana kesepakatannya? Mabit dan nafkah. Ini harus adil. Ya. Dan adil dari sisi nafkah ini teman-teman adalah proporsional. Sesuai dengan porsi. Jadi misal istri pertama punya anak 5. Istri kedua punya anak 2. Nafkahnya beda. Karena ini lebih banyak anaknya. Pasti lebih banyak makanan yang dibutuhkan. Pasti lebih besar rumah dan seterusnya. Maka keadilan di sini adalah proporsional. Ya, bukan adil kalau anak yang istri baru anak 2, kemudian yang satu istri anak 5, di sini 10 juta, ini 10 juta. Itu bukan adil namanya. Malah zalim. Harus adil, diberikan sesuai dengan keadaannya. Dan laki-laki di sini teman-teman sekalian kalau jadi suami, kalau mau lebih baik adalah menyusun pengeluaran rumah, catat semuanya. Kemudian pengeluaran rumah itu dicat misal listrik, misal makan, minum dan seterusnya. Kemudian baru diberikan setiap bulannya. Dan alangkah bijaknya kalau seseorang di antara kita memberikan bonus buat istrinya. Dia sudah nyuci rumah, dia sudah nyuci baju, dia sudah jaga rumah, dia sudah didik anak. Kasihlah sesuatu. Misal kita gajinya 5 juta, 4 juta nafkah rumah. 500 ribu kasih ke dia. 500 ribu kita pakai, gitu kan? Jadi diberikan untuk dia karena dia sudah mengabdi. Bagaimana Ustaz jika di tempat kerja saya diberi tugas memberi ucapan terima kasih kepada personel pada sebuah instansi berupa uang? Dan bagaimana jika saya diberi tugas mencatat dan memberi uang untuk orang-orang tersebut ke tempat hiburan malam, meskipun saya sendiri tidak ikut ke tempat tersebut? Ini ada dua hukum yang kita bahas. Masalah memberikan uang terima kasih, apa dulu ini? Kalau seseorang sedang dibantu pekerjaan, tidak ada kesepakatan awal. Tidak ada kesepakatan awal. Kemudian dibantulah dia dalam satu masalah, lalu kemudian setelah berhasil dia memberikan rasa terima kasihnya kepada orang itu. Itu tidak masalah dalam Islam. Tapi kalau dari awal dia tahu ini bukan hak dia misalnya, atau dia sulit untuk dapatkan, cuma dia bayar orang. Dari awal kesepakatan, kalau saya berhasil lolos, saya akan kasih kamu sekian banyak. Ini nggak boleh. Ini berarti sogok, bukan hak kita di situ. Kalau bukan hak kita. Lain halnya kalau hak kita bukan masuk dalam sogokan. Contoh misal, Anda beli barang dari luar negeri, masuk ke Indonesia ditahan sama bea cukai. Lalu bea cukai minta surat-surat, surat perusahaan, surat apalah ini segala, kita lengkapin semua. Waktu dilengkapin teman-teman sekalian, ternyata masih ditahan. Dan kita tahu sebenarnya dia minta duit nih. Hak kita ditahan, kalau kita bayar bukan sogok itu. Sogok itu adalah sesuatu yang kita kasih, kita gak punya hak di situ. Akhirnya kita jadi dapat gara-gara kita bayar. Nah itu gak boleh. Tapi kalau hak kita ditahan, lalu kita bayar, itu hak kita. Dia yang zalim, kenapa dia tahan? Seperti itulah. Allahu a'lam. Nah ini yang pertama hukumnya tentang masalah uang ini. Kalau kita kasih karena memang tidak ada urusannya di situ, lalu berhasil, maka ini berarti sogokan, tidak boleh, haram. Dan Anda tidak boleh juga ikut-ikutan di situ. Kalau membawa ke tempat hiburan, ini juga hal yang lain ya. Lebih baik jangan. Lebih baik tunggu dia atau janjian di mana ya. Karena datang ke tempat hiburan, datang ke sebuah tempat, itu hal yang dikhawatirkan malah jadi parah. Nanti kalau kita dipanggil duduk, nanti kalau kita diajak ngobrol, nanti macam-macam. Atau mungkin paling tidak uang itu dipakai bayar khamer. Mungkin. Karena jelas-jelas di tempat itu kan. Tapi kalau janjian di rumahnya, janjian di jalan, janjian di mana ya, di kantornya, itu jauh lebih baik. Ya, lebih aman dari sisi agama. Allahu a'lam. Generasi muda Islam yang ingin jadi pengusaha, apakah bisa menggunakan bank sebagai sumber modal? Seperti bank syariah atau dalam bank negeri kita ini yang bisa direkomendasikan? Tentu saja. Bisa saja kalau memang jelas menggunakan sistem syar'i ya. Saya akan kasih nomor telepon, teman-teman sekalian nanti hubungin aja. Salah satu saudara kita di Jakarta lagi ada dibentuk BMT syariah ya. Dan memang ini ada permodalan di situ yang saya tahu. Dan saya sudah pamit sama beliau, kebetulan saya kenal sama beliau. Saya sudah pamit kalau nomornya akan saya sampaikan di pengajian dan dia setuju gitu. Ini ada KPR syariah, KPR rumah, KPR mobil, tapi bukan bank ya. Dia namanya BMT di daerah Bintaro. Pak Dian namanya. Pak Dian. Pak Dian itu nomornya 0816. Tidak ada siaran ulang ya. Cepat. 803-733. Baiklah, saya ulangi. Tarik perkataan tadi. 0816-803-733. Pak Dian, itu Allahu a'lam ya. Kalau ditanya tadi, saya rekomendasikan di sini insya Allah. Bagaimana hukumnya jika kita dipercayakan untuk membayar misalnya tagihan catering suatu perusahaan dan pemilik catering itu selalu memberi uang ke saya setiap saya melakukan pembayaran? Ini ditanya, uang ini untuk apa? Tanya kepada dia. Oh ini untuk kamu pribadi. Dari saya pribadi. Ini dari saya pribadi saya kasih kamu. Ya sudah. Itu halal buat dia. Tapi beda hukumnya teman-teman, kalau misal saya memberikan produk pesanan perusahaan. Misal saya kerja di perusahaan listrik. Saya dapat duit untuk beli kabel. Sekian banyak kabel ini. Saya beli ke satu toko. Toko itu kena pembelian banyak, maka dia kasih diskon. Atau dia kasih hadiah. Maka ini gak boleh ke kita. Kenapa? Karena dia memberi itu karena pembelian yang besar dan uangnya bukan uang kita, uang perusahaan. Berarti bonusnya pun punya perusahaan, bukan bonus kita itu. Walaupun dia bilang ini buat kamu. Sekarang tanya, kalau saya nggak belanja dikasih nggak ini? Kan nggak mungkin, rasionalnya ya. Itu bukan hak kita. Tapi pada saat kita tadi contoh catering, kita beli, bawain uang, tagihannya ini sudah dibayar semuanya. Lalu memang dia kejar kita, dia mengatakan ini saya kasih buat kamu khusus. Memang ini dari saya saja, tidak ada hubungannya. Itu insya Allah mudah-mudahan tidak masalah. Bagaimana hukumnya jika disuruh bos membayar tagihan kartu kredit di bank? Bagaimana jawabnya? Hah? Mana ulama Denpasar? Berikhtilaflah ulama Denpasar gitu. Jadi kalau membayarkan, Allahu a'lam yang saya tahu boleh. membayarkan. Karena di sini kita sedang membantu dia untuk menyelesaikan itu. Membayarkan. Jangan kalau dia minta tolong kita uruskan, baru mau urus kartu kredit, baru mau berhubungan dengan riba, ini jangan. Tapi kalau membayarkan, Allahu a'lam, itu masih boleh. Karena dia mau menyelesaikan, kan gitu. Dia mau menyelesaikan. Mudah-mudahan saja itu berarti sudah akan keluar dari bab riba itu. Mudah-mudahan. Tentu kalau bisa dialihkan, alhamdulillah. Apa boleh meminta doa restu kepada orang tua yang non-muslim? Saran saya, tidak perlu minta doa. Karena doa ibadah ya. Doa ibadah. Jadi tidak perlu minta tolong pada, minta doa pada orang non-muslim. Karena doa mereka tidak diijabah sama Allah. Satu-satunya doa non-muslim yang diterima sama Allah hanya doa orang yang mazlum, yang terzalimi saja. Hadis Nabi SAW yang mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kau akan datangi ahli kitab, Yahudi dan Nasrani di Yaman. Maka yang paling pertama kau dakwahi kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau mereka terima, baru kau suruh mereka sholat. Kalau mereka terima, baru kau suruh mereka zakat. Kalau mereka menerima, baru kau suruh puasa Ramadan. Kalau mereka menerima, baru suruh mereka haji. Dan hati-hati dengan harta mereka. Kalau sampai kau ambil secara zalim, hai Mu'ad, begitulah artinya ya. Maka doa orang yang terzalimi tidak ada hijab antara dia sama Allah. Nabi SAW membahasakan ke Mu'ad, ini waktu disuruh dakwahi ahli kitab, berarti mereka orang kafir. Artinya doa orang kafir pun kalau terzalimi itu mustajab. Dan kita dalam Islam tidak boleh zalimi orang ya. Kita dilarang menzalimi orang lain, kan gitu. Nah, kita kalau menzalimi orang lain ini walaupun orang kafir doanya mustajab. Tapi kalau doa biasa, doa restu minta supaya berhasil usaha dan ini kepada orang non-muslim sebaiknya jangan. Pernah Nabi SAW lewat lagi jalan dengan Aisyah, lewatlah dua pendeta Yahudi dan berkata, Assalamu alaikum, Assam. Assam ya, bukan Assalam. Assam itu kematian. Maka Nabi SAW mengatakan, Wa alaikum, dan untuk kalian, gitu loh. Maka Aisyah sempat marah mengatakan, Ya Rasulullah, ya, sempat Aisyah mengatakan, Wa alaikum, ya, Al-la'na wassam. Kata Aisyah, untuk kalian laknat dan juga kematian. Kata Nabi SAW, tenang hai Aisyah, tenang. Kata Aisyah, ya Rasulullah, tidakkah anda dengar apa yang mereka ucapkan? Mereka bilang, asam, kematian. Kata Nabi SAW, tidakkah kau dengar apa yang saya jawab? Saya sudah jawab, cukup. Wa'alaikum, untuk kalian. Ingatlah wahai Aisyah, doa kita kepada Allah untuk mereka diijabah, doa mereka kepada Allah untuk kita enggak diijabah. Jadi jelas hadisnya kalau doa orang kafir enggak diterima gitu. Karena syaratnya harus orang beriman. Bagaimana pandangan Islam tentang pembelian rumah secara KPR, kredit untuk modal usaha dan dagang? Ini sudah masalah rumah tangga, masalah dagang, masalah macam-macam. Hah? Banyak masalah rumahnya antum di sini. Baiklah. KPR boleh dalam Islam. Boleh dalam Islam. Menyicil rumah, menyicil mobil, motor, boleh dalam Islam. Tapi akadnya jual-beli. Akadnya jual beli. Contoh, ada seseorang datang kepada saya mengatakan, Khalid, saya mau beli rumah, saya gak punya kemampuan, harga rumahnya 1 miliar, bisa beliin saya? Lalu saya bilang, bisa, saya beli rumah itu, tapi saya jual kepada anda 1,2 miliar. Setuju? Transaksi jual beli. Dia bilang, iya, oke, gak masalah. Tapi saya cicil. Oke, cicil 48 bulan, 2 tahun, 10 tahun, silakan. Tapi akad jual beli. Saya beli, saya beli, saya jual kepada anda. Setuju? Setuju. Akad jual beli. Yang tidak boleh, utang piutang. Seperti sekarang bank-bank konvensional, akadnya semua utang piutang. Misal kita datang kepada bank A, lalu kemudian saya mau beli rumah ini nih. Oh iya, 1 miliar. Baiklah, bank beli. Pihak pertama bank menghutangkan kepada si B 1 miliar. Bukan dibilang membelikan rumah. Akadnya bukan jual beli, akadnya di sini utang piutang. Utang haram bertambah, riba. Pinjam 1 juta kembali 1 juta 100, enggak bisa, riba haram. Dan kata Nabi SAW, 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Berat ini, gitu kan. Maka di sini jelas kalau akadnya jual beli boleh, kalau akadnya utang piutang enggak boleh. Yang akan berbunga sekian persen, gitu kan. 3%, 5% dibayar sekian tahun. Tapi sudah akad utang piutang. Allahu a'lam, perbankan syariah pakai akad yang, kalau dia pakai akad jual beli halal. Yang saya tahu tadi yang saya kasih nomor telepon itu memang luar biasa. Sampai pada tingkat kalau tidak salah ada yang tidak pakai uang muka, tidak ada denda gitu loh. Jadi ditagi, ya. Nanti kalau barangnya memang pun sampai tidak bisa dibayar, maka akan ditarik, dilelang, uang yang sudah dibayar oleh orang yang mencicil dikembalikan, sisanya diambil oleh BMT gitu, atau tempat ini gitu. Maka ada akad-akad syar'i yang dilakukan. Jadi boleh saja. Modal usaha juga termasuk akadnya, akad ya. Jadi modal usaha itu yang lebih tepat diajak orang itu partner. Saya punya ide nih, saya mau buka restoran, butuh modal 500 juta. Mau ikut enggak? Kalau mau ikut kita bagi aja persentase. Enggak boleh penentuan jumlah ya. 50-50%. Maka itu boleh. 40-60 ya, 70-30, 80-20 persentase dari keuntungan. Misal pemilik modal dapat 50%, pengelola 50%. Pas bulan pertama untung 10 juta, dapat 5 juta, 5 juta. Bulan kedua rugi 2 juta. Si pemodal sama pemilik usaha ini menanggung 1 juta, 1 juta, 1 juta. Tergantung persentase mereka. Kalau yang punya 60%, 60-40, yang kalau rugi yang 60% dapat keuntungan, bayar 60% kerugian, yang 40% kerugian, tanggung sama-sama. Itu baru namanya sikap adil. Wah, ini yang tadi saya nggak bisa baca nih. Bagus juga kalau semuanya begini nih. Apa ini? Di khitan pakai laser haram kah? Enggak, insya Allah enggak masalah. Insya Allah boleh saja. Khitan itu asal memang tidak ada sesuatu yang digunakan bahan-bahan haram, masih boleh. Saya seorang pedagang pakaian, apakah saya boleh menjual pakaian yang tidak syar'i seperti celana ketat wanita atau hot pants dan seterusnya? Ya, sebaiknya dihindari. Kalau mau lebih aman ya, dihindari. Apalagi wilayah antum ini wilayah yang sudah jelas orang pakai begitu semua untuk salah gitu ya. Kecuali kalau antum tinggal di Saudi. Saudi ini semua perempuan berhijab. Enggak ada yang tidak pakai hijab, satu negeri. Semua berhijab. Kita jual pakaian dalam perempuan, jelas-jelas dia pakai di rumahnya sama suaminya. Enggak ada yang pakai di jalanan, di pantai. Kalau sini antum, Masya Allah. Maka ada dukungan gitu kan. Sebaiknya hindari. Dan tidak usah takut dengan produk-produk syar'i ya. Insya Allah Allah dengan rezekinya sendiri. Saya kemarin berbagi sama teman-teman contoh misal, saya tahu ada di Pekalongan hotel syariah. Itu hotel syariahnya penuh dengan orang non-muslim. Saya masuk di Bandung juga begitu. Ada banyak hotel-hotel syariah laku. Produk-produk makanan yang halal dan label halal itu banyak didatangi orang non-muslim. Gitu kan? Kalau mereka tahu halal, di Jepang sekarang itu orang-orang Jepang yang sembah matahari. Kalau masuk supermarket, kalau ada makanan kaleng, ada label halal, mereka beli daripada yang tidak ada label halal. Mereka tahu ini bersih. Jadi tidak usah takut dengan produk halal itu. Punya nilai sendiri sebenarnya. Cuma kitanya yang masih khawatir ya. Sebenarnya itu punya pangsa pasar yang bagus. Apakah Nabi Muhammad SAW juga disebut salaf? Apakah umat Islam yang salaf punya kewajiban untuk menyatakan dan menyebut saya seorang salafi dan perbuatan salaf? Tentu saja salaf ini istilah adalah maknanya salaf orang yang telah berlalu gitu loh. Dan ini umumnya dikembalikan kepada nabi, sahabat gitu kan, tabiin, orang-orang terlalu kita yang mengikuti sunnah-sunnah nabi lah. Tapi Nabi SAW tentu di pimpinan kita semua gitu kan. Kalau apakah orang boleh menisbatkan, Allahu a'lam, ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Kalau saya pribadi, saya tidak bicara yang lain tentunya. Saya pribadi, tapi ini jangan disalahfahamin. Kalau saya pribadi tidak melihat penisbatan itu. Karena penisbatan ini nanti akan membuat seperti ada kelompok baru lagi gitu loh. Untuk apa? Kita yang penting manhajnya manhaj salaf, artinya manhajnya para sahabat, metode hidupnya para sahabat. Karena mereka generasi yang terbaik. Teman-teman yang hadir kemarin acara kita yang inilah generasi emas Islam. Panjang lebar saya jelaskan masalah itu kan. Bagaimana landasan agama kita, tauhid, mengesahkan Allah SWT tidak buat syirik, meyakini risalah Nabi Muhammad SAW dan mengikuti langkah para sahabat. Karena banyak sekali hadis Nabi SAW yang menyuruh kita, diantaranya hadis Nabi yang kemarin saya sebutkan, hadis sahih, jagalah kemuliaan ajaranku, jagalah kemuliaanku dan kemuliaan ajaranku dengan menjaga kemuliaan dan ajaran sahabatku. Jangan menjadikan mereka sebagai ajang cacian sepeninggalku. Siapa yang mencaci mereka, maka baginya laknat Allah. Jadi tidak boleh sama sekali. Nah ini ada juga hadis Nabi yang 73 golongan akan masuk surga. Apa? Terpecah umatku jadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Artinya ada 72 masuk neraka dulu, nanti masuk surga. Ada satu tidak pakai masuk neraka, langsung masuk surga. Yang 72 masuk surga juga, tapi lewat neraka dulu. Gitu kan? Sahabat nanya, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Makana ana alaihi wa ashabi. Orang yang mengikuti saya dan sahabat-sahabatku. Jadi memang yang dimaksud dengan salaf di sini kata para ulama adalah para sahabat nih. Orang terdahulu yang memang melihat dari Nabi SAW langsung. Seperti itulah. Jadi pemahaman kita memang harusnya pemahaman salaf. Gitu kan? Tapi penisbatan diri nanti malah jadi seperti kelompok baru gitu loh. Kesannya begitu. Allahu a'lam, ini yang saya ketahui. Seorang muslim yang tidak sholat dicap kafir, apakah sama kafirnya dengan non muslim? Dan di akhirat nanti apakah masih berguna sedikit iman di hatinya? Tentu saja sholat ini dibagi dua oleh para ulama. Kalau ditinggalkan secara jahdan, bangkang, gak ada sholat itu, hukumnya kafir, sama dengan non muslim. Dia kalau taubat harus dia syahadat lagi, bangkang, gak ada sholat, gak ada perintah Allah itu. Tapi kalau takasulan, malas-malasan, kapan sholat mau-mau, kapan tidak mau, ya Senin Kamis, ya, temannya ajak iya, maka orang ini hukumannya ditakzir. Takzir itu diingatkan, pemerintah setempat harus hukum, harus cambuk, harus ini. Dan Imam Syafi'i mengatakan rahimahullah, kalau tetap nolak, penggal lehernya. Memang begitu. Tapi dia malas-malas, cuma ini tidak sampai kafir. Tidak sampai kafir, gitu kan? Jadi lihat di sini, hukumnya seperti itu. Apakah suatu kesalahan? Tidak. Tidak. Apa ini? Apakah suatu kesalahan? Tidak. Saya enggak ngerti. Allahu a'lam. Masya Allah. Ini apa ini? Curhat apa ini? Ini sengaja tunggu saya datang ke Bali baru ngomong ini. Berdosakah membantu proses mu'alaf syahadat masuk Islam? WNA, bule Amerika, tapi gagal. Karena setelah 4 bulan proses berjalan yang awalnya berjalan baik, akhirnya dia kembali kafir dan bahkan menjadi lebih sensitif menjelekkan Islam. Tidak berdosa tentunya. Anda tidak berdosa karena tugas kita memang hanya memandu untuk masuk Islam. Kan gitu. Syahadat. Semua orang yang baru syahadat namanya mu'alaf kalau dia belum faham Islam. Mu'alaf ini butuh binaan, butuh didikan. Kita kalau syahadatnya sudah cukup. Selebihnya kita pandu dia bagaimana supaya dia belajar agama Islam. Kalau kita belum faham ya alihkan ke lembaga-lembaga. Alihkan ke, berikan nomor-nomor telepon ustadz yang bisa mereka konsultasi gitu kan. Kalau sampai dia murtad, kemudian memang dia tidak mau, dia jelekkan, itu urusan dia kepada Allah. Kecuali memang dasarnya kita menjadi orang yang dekat dengan dia, setelah dia syahadat, kita ternyata buruk. Misal kita nipu dia, misal ya, kita bukan didik agama, malah kita nipu, malah kita bohongin, malah kita apalah zalimi dia. Akhirnya dia anggap, oh Islam itu begini. Saya kan maksudnya di tangan orang ini buruk nih, berarti Islam semuanya buruk. Nah, jadi kita punya dosa. Kita punya andil di situ. Maka jangan teman-teman sekalian kalau seperti ini ya. Bagaimana hukumnya orang yang buka warung pada siang hari di bulan Ramadan? Apakah uang yang diterima itu masuk haram? Halal. Enggak haram itu. Karena bulan Ramadan tidak semuanya orang puasa. Ada wanita haid, ada wanita nifas, ada ibu hamil. Hah? Kan tidak semuanya ya. Kecuali kalau jelas antum punya hak sebagai penjual menolak. Ada orang pakai kopiah haji masuk mau makan. Haji enggak puasa. Wajar kita nanya. Ini kan? Ada non muslim yang makan. Boleh saya jual makan Ramadan? Boleh. Enggak ada larangan untuk itu. Iya kan? Karena memang ada orang-orang yang punya uzur. Uzur syar'i, orang muslim pun banyak. Ada orang yang tua sekali sudah tidak bisa lagi puasa. Ada orang yang kena penyakit kronis, gak bisa lagi sembuh. Gak bisa puasa. Kalau semua orang tidak ada yang jual, mungkin dia tidak bisa makan, misal. Gitu kan? tentu jauh lebih aman tidak menjual, jualnya malam itu lebih aman. Tapi ini memang akan mengganggu pendapatan. Allah alam, yang saya tahu tidak ada masalah karena ada orang-orang udzur. Tapi antum juga gunakan itu untuk ajang berdakwah, gitu kan? Kayak tadi jelas muslim ditanya gitu, ditanya muslim ya, gitu. Harusnya ya. Ini saya dapat informasi di Malaysia itu cukup rapi. Kalau ada orang muslim dilihat, ini kayaknya orang Melayu nih. Gitu. Biasanya kalau orang Melayu berarti muslim. Lihat orang Melayu nih. Kalau dia lagi makan jalan ditanya Melayu, dilihat KTP-nya, minta KTP. Kalau kita di Indonesia KTP-nya, minta KTP-nya. Kalau KTP-nya muslim tuh ditaruh di kerangkeng jenazah. Supaya dia kapok gitu. Dibawa kemana dinasehatin di sana supaya tetap puasa. Bisa saja gitu. Tapi yang jelas saya tidak bahas masalah itu, saya bahas tentang masalah bolehkah menjual makanan di siang hari Ramadan, maka jawabannya boleh saja. Gitu kan? Tapi kalau ada orang yang jelas kita tahu muslim, mungkin dia tidak ini, maka kita nasihatin. Ada juga muslim yang tidak puasa karena musafir ya. Ada banyak uzur gitu, susah kita untuk mengatakan tidak boleh gitu. Allahu a'lam. Mungkin begitu saya teman-teman sekalian, semoga bermanfaat apa yang kita bahas pada hari ini. Dan tentu saja saya berharap teman-teman bisa mengunjungi web resmi di www.khalidbasarama.com. Ada kurang lebih 425 ceramah yang alhamdulillah bisa diikutin. Dan sangat terbuka, kalau ada yang punya nasihat, ada yang punya saran, silakan dibahasakan. Kami manusia biasa bisa buat salah. Tentu mudah-mudahan Allah SWT mengikhlaskan niat kita untuk itu. Kalau nonton di YouTube, tentu saya berharap diberikan like-nya, jempolnya, karena YouTube tidak mau tahu ini ceramah atau film porno. Yang penting banyak yang like, maka di orbit. Begitu orang buka YouTube Indonesia, yang pertama dikeluarkan YouTube adalah yang paling banyak like-nya. Mau dia apa saja. Nah, kita berarti sama dengan sebarin dakwah. Bisa subscribe, situ bisa berlangganan. Kalau bahasa Indonesia, setiap ada terbit baru, maka akan Bapak Ibu terima. Kemudian juga bisa di-share. Tentu saya sengaja sama teman-teman tim membuat di Jakarta teman-teman sekalian sistematis. Jadi ada kajian-kajian kitab, seperti kajian Minhajul Muslim. Itu terbitan Darul Haq, bukunya Syekh Abu Bakar rahimahullah. Maka itu teman-teman saya sarankan beli, ikutin. Ada kitab Bulughul Maram, ada kitab Riyadhus Shalihin, ada kitab Nawaqidul Iman, ada kitab kitab dosa-dosa besar ya, 76 dosa-dosa besar. Ada Tabligh Akbar tentang masalah sirir sahabat, juga ada bukunya. Jadi kan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ada khutbah Jumat, ada banyak yang bisa di insyaallah berbagi di antara kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mungkin begitu saya tentang teman-teman sekarang, kita berdoa kepada Allah SWT sekali lagi, semoga ini majlis dijadikan sebagai majlis yang penuh dengan berkah dan rahmat, dan juga dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang dilihat utang dilunasi utangnya, yang belum dapat hidayah dimudahkan dapat hidayah, yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan. Kita selalu berdoa kepada Allah yang maha pemurah dan maha kaya serta maha pengampun untuk memaafkan semua dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, juga kedua orang tua kita, dan semoga diganti menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Dan semoga semua muslimin dan muslimat, mukmin dan mukminat yang masih hidup dan juga sudah meninggal di luar sana dimaafkan oleh Allah, sang pemurah dan sang pemaha. Dan juga kita berdoa kepada saudara kita, kepada zat yang maha perkasa Allah, di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, yang sedang tertindas dari kaum muslimin. Semoga Allah SWT ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah SWT dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua bersama mereka di surga Firdausnya tanpa hisab. Pada benar dari Allah, pada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini ada hadiah buku ya? Mana panitianya? Banyak sekali bukunya. Masya Allah. Siapa orang paling tua deh? Ada yang 80 tahun di sini? Hah? Hah? Ada gak? Ada? Baik. Nih, bukunya 175 Jalan Menuju Surga. Silakan dikasih ya. Over ke belakang. Ada lagi orang tua nih? Hah? Ada lagi yang 70 tahun? Tidak bisa, jangan diwakilin. Yang paling muda mana? Bukan anak kecil. Berapa umur ente? Yang paling kami, Ustaz. 15 tahun ada? Ada 15 tahun gak? Hah? Mana? Benar 15? Banyak benar 15 tuh. Rame-rame bacanya ya. Saya sudah kasih sana sebentar. Ini kasih dulu lagi. Dan 15 juga. 13. Oh, berhak dapat. Silakan. Mana tadi yang istrinya 3? Kayaknya perlu buku ini beliau nih. Nanti diambil di meja ya. Mungkin tidak mau nampakin diri. Siapa lagi? Siapa yang bisa sebutin tadi nama-nama orang yang saya cerita? Semuanya ya. Coba. Atha bin Abi Rabah. Terus? Hah? Syu'bi. Hah? Al-Jurmi, Abu Kilabah, taib. Siapa lagi? Zubair nama ayahnya. Siapa? Abu Sufyan. Sufyan Tsauri, taib. Satu lagi deh. Hah? Ibnu Sirin, baik, tafadhal. Udah habis, alhamdulillah. Ini khusus yang 3 istrinya tadi ya. Jangan ada yang ambil. Baik, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.